Harmonize Radio, mainin Indonesia. Mundur skena, seperti biasa hari Kamis jam 7 sampai jam 9 malam dari Jalan Panglima Polim nomor 37A ya. Ini hari kedua kita pindah jam ya. Hari dan jam. Dan ini yang pertama kali maju skena, mundur skena hari Kamis berbarengan dengan sharing session Jameson Connect bang, Indonesia David, episode ketiga di hari Kamis. Ini pertama kali kan hari pertama Kamis? Pertama kali. Betul, betul. Biasanya kita Jumat. Kali, betul. Ya, jauh duluan nih anjing. Dari oh, iya. Lupa dia. Lupa. Oh iya. Aduh, ada brother nih. Halo, dengan siapa di sana? Jadi ada satu nih yang yes, bisa ada di studio karena apa sih? Lu positif nih, Bang. Yeah. Positif yeah, mungkin anjing. Jadi di masa pandemi ini kita menggunakan teknologi ya kalau siaran. Ini pakai era apa? Teknologi. Ada Robongo ya? Ya Robongo ada di Rokum ya. Lo di mana? Bongo, lo di Rokum apa di mana gitu? Di warnet. Bongo. Robongo. Wah, sinyalnya dia, kayak sinyalnya dia nih. Daerahnya nih emang nih. Kita sapa dulu Synchronized Friend. Ini ya, yang ada di studio siapa aja? Cek. Bal. Ada Ibal, terus ada gue, Sida. Ada gue, Miska. Dan ada saya, David. Bonggo ada di... Bonggo ada di warnet nih? Di Pondok Gede ya. Pondok Gede, di ujung salah aspal satu warnet lah. Aspal. Aspal. Di awang-awang nih. Ini. Terus ya, ada Yan Airi ya, ada Yanu. Ada Yan Airi. Yan Airi di belakang mixer. Di depan. Gimana nih pada sehatnya nih, pada sehatnya nih guys. Sehat Rob. Sehat dong. Kita negatif menurut semua. Menurut swab ya, gue lihat ya. Menurut swab antigen yang dilakukan setengah jam yang lalu sih. Kita aman negatif semuanya. Negatif, aman. Ya tapi senang banget balik lagi di sharing session Jameson Connects Indonesia sesi 2. Ini edisi ketiga ya, yang bareng Maju Skena. Episode ketiga. Bareng Maju Skena, Mundur Skena, kita bakal muter banyak banget lagu-lagu submitan dari band-band dan musisi-musisi seluruh Indonesia yang udah submit ke Jameson Connects Indonesia ya. Betul. Di beberapa minggu terakhir ada berapa yang submit nih, Fit? Wah ini udah sekarang totalnya ya, 3 bulan kan ya. Ini 3 ya, bulan ya. Jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Ini udah... ada 407-408. Wah, itu total tuh ya. Gila. Total. Jumlah ya. Total ya, Bang. Total dalam 3 musisi bulan. Musisi semua tuh kan, musisi semua itu. Iya, wales. Gila ya. Lagu ya, itu lagu ya. Lagu, jadi ada ya, satu grup. Lagu tuh ya. Satu grup yang paling banyak sih ada yang ngirim 5. Oh. Jadi gue kaget. Iya. Satu EP tuh ngirimin. Satu EP. Oh, mini album. Satu EP tuh. Bisa satu EP sih. Ya intinya sih lumayan merata ya, maksudnya pasti ada wakil-wakil dari wilayah-wilayah yang tak disangka lah. Ya betul, betul. Dan tentunya wilayah-wilayah tak disangka itu nanti juga akan bisa apa ya diceritain nih bareng beberapa grup atau ya pihak musisi yang bakal kita telepon malam ini ya. Telepon ya, kita ngobrol dengan mereka. Dari berbagai daerah, ada dari mana aja yang paling jauh dari mana sih Bang? Ternate. Maluku ya. Maluku. Kepulauan Maluku tuh ya. Iya, dan ini menarik sih, maksudnya setelah gue lihat-lihat ini ada beberapa grup dari Ternate yang submit di Jameson Connects Indonesia ya sepanjang ya 2 bulan terakhir lah. Ternyata setelah gue lihat-lihat ini, wah ternyata dari kompilasi yang sama. Jadi mereka kayaknya baru ada kompilasi yang bisa dibilang. Apaan tuh, Bang? Judulnya Kong ya. Apa sih? Kong. Kong atau apa? Kompilasi Kong. Ya. Itu kompilasi. Di covernya sih Kong tulisannya. Iya, Kong ya. Jadi itu kayaknya kompilasi kancah musik independen Ternate. Iya. Wah. Ih, keren. Mantap ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol sama salah satu dari yang ngirim submission, salah satu bandnya gitu. Oke. Ya enggak sih? Dulu, ya. Mungkin kita sapa dulu, di sini udah ada beberapa yang bergabung. Oh, udah ada ya? Yoi, Bang. Nih ada bentar ya gue cek, di sini ada Robby Wayudi Ongo. Oh ini ada Jogja, Mary Jo, terus ada Black... Mary Jo-nya Jogja ya? kayaknya ya. Terus ada Black Swan Trio, terus ada lagi Like People Does, terus Ras Perkasa Alam. Nah itu dari Ternate tuh Ras Perkasa kalau nggak salah. Ya yes. Mungkin bisa satu-satu dulu dari ini dulu kali, kalau Mary Jo udah jelas ya, ini nama bandnya. Kalau Mary Jack, Jakarta. Mary Ban dari Bandung. Ya, Black Swan Trio. Black Swan Trio. Dari Salatiga. Salatiga. Yoi. Terus kalau Perkasa Alam mungkin bisa buka mic. Wah. Halo. Halo, ini. Ternate. Oh, ini dari Perkasa Alam. Right Chamber ya. Right Chamber. Mantap. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Terus ada ini Like People Does dari mana? Halo, dari band Plotar dari Pangkalan Bun, Kalimantan. Oh, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, apa kabar? Bun, Pangkalan Bun. Bun. Alhamdulillah baik. Mantap. Ya. Dan ibu-ibu tadi semua isinya tuh ya. Ada Black Swan Trio. Bunda-bunda ya. Dari Salatiga dan Mary Jo Jogja. Satu lagi sebenarnya dari Mary Jo kayak lengkap tuh. Cuman bertiga ya. Buka kameranya dong, buka kameranya. Buka semua ya nanti ya, tolong ya. Tadi udah masuk tuh kayak satu lagi harusan. Wah, coba cek dulu ya ini internetnya kuat apa enggak nih. Oh, iya nih. Lagi di kamar. Oh iya, yeah. Ngapain tuh? Tadi satu kelihatannya. Waduh. Hey. Yeah. Ini mau eksperimentasi. Mau siapa dulu nih, Bang? Ini udah lengkap nih. Oh, ini dari Bekasi satu lagi ya. Vanilla Party Kabupaten Bekasi. Bekasinya mana nih? Enggak ada Vanilla. Wih, HI. Teman-teman dari HI. Vanilla nih, teman-temannya Mika Kambing nih. Ramadina. Iya. Represent nih Ramadina. Ramadina. Iya. Masih indah enggak harapannya di sana? Iya. Kurang sih sekarang sih kurang. Iya. Yeah. Oke, Bang, ini udah lengkap. Mau siapa dulu nih? Yo, apa kita pasang lagu dulu deh ya? Lagu dulu. Siapa? Ini lagu. Coba siapa? Shit. Lo mau siapa, Shit? Langsung ini aja deh. Siapa? Requestan gue. Siapa? The Bunbury, Hide Me From The Sun. Ini band dari Jogja. Oke. Okay. Dia ada. Bawain musik indie pop, ada sedikit shoegaze gitu, tapi ya. Ini lumayan potensial nih. Oke, okay, ini sebuah pilihannya Sida ya. Yo ah. Ada jengli-jenglinya gitu. Jogja. Kita gas ya. Gas. Thank you. Sedap banget ya notasi vokalnya. Yo, mantep nih ini apa ya mewarisi apa apa namanya hook-hook yang kerap kali hadir dalam musik-musik seperti ini gitu, tapi selalu enak didengar, tau gak? Ini sampai kapanpun itu kayak pakem aja gitu, kayak kayak blues 12 bar gitu. Ini pop indie rock tuh punya pakem-pakemnya juga yang sampai kapanpun akan enak juga didengar gitu. Dan betul. Kayak ada notasi vokal The Smiths gitu ya? The Smiths ada, kalau yang lebih gitu, baru gitu. Lagi mungkin ini ya, The Pains of Being Poor. Oh iya, iya, iya, iya, iya, betul. Gue kepikiran itu juga sih, Sid. Kayak apa sih nih? Ini ada siapa sih? Ada siapa lagi nih? Siapa ini? Belum boleh ngomong. Resen dulu, Ray. Ini band dari mana sih? Ini the band... Bun Muri ini ya? Lamuna ya, Sid? Lamuna, jadi dia lagu ini ada di EP dia namanya Alius Malicious. Tapi udah keluar ya EP-nya? EP-nya udah keluar. Dia ada seorang kaset ya? Sama Lamuna Records. Oh iya, dia Lamuna itu tiap bulan dia merilis kaset kan? Kaset. Yeah, ini salah satunya ada The Bunbury ya, gue ingat ya. Dia kan Lamuna collab sama siapa gitu yang buat kasetnya ini kan? Kaset Club. Kaset Club, kaset yes. Club, ya. Yes. Jadi kayak Sub Pop Singles Club gitu. Iya, yeah, betul. Hide Me From The Sun dari Bunbury. Nah ini kayaknya kita seru kalau ngobrol kancah Jogja. Setiap edisi dari kemarin ada Jogja-Jogjanya semua kan? Ada ya? Ada juga sempat yang kita telepon. Cuman sekarang ini yang rencananya kita bakal telepon ini siapa nih? Wah ini jagoan gue nih. Dari ini Jogja nih. Dari Jogja. Ada siapa sih? Ada Mary Jo. Mary Jo nama bandnya ya, bukan nama orangnya. Hey. Halo Mas. Halo. Halo apa kabar? Ah baik. Kita ngobrol sama siapanya nih? Saya Pian, vokalis dan gitarisnya. Yo. Pian bukan Bang Pian text pack ya. Pian Balia di mana Balia? Balia di mana Balia? Iya asli Bogor. Oh asli Bogor. Pantas tadi si dia bilang ini band-band pendatang nih. Iya, maksudnya kan di apa ya? Maksudnya Jogja kan kota pelajar. Kota ya, pelajar. Betul. Banyak yang kuliah di sana jadi sampai band-band yang identik dengan kota Jogja seperti Bangku Taman, The Monophones juga isinya bukan orang Jogja. Bukan Jogja asli sebenarnya. Iya. Dan ini juga salah satu dalam tradisi itu berarti ya. Betul. Si Balia di mana, Yan? Jadi gue kenal sama drummer ya Balia. Oh, namanya Balia. Iya. Balia lagi di Palembang sekarang. Oke. Nah Balia ini dia gitu. Dari Pekanbaru ya dia? Iya Pekanbaru. Betul. Berarti Mary Jo, jadi kita sebelum mulai siaran tadi ngebahas Mary Jo itu sama kayak band-band Jogja sebelumnya dibentuknya pas kuliah biasanya. Uh-huh. Tapi itu dibentuk sama anak-anak yang emang merantau ke Jogja nih gitu. Untuk di Jogja kan kecenderungannya gitu kan banyak banget band-band independen yang dibentuk pas kuliah justru. Kota pelajar sih. Kota pelajar bener. Betul banget Mas, sampai kita lulus pun nyari kerja juga di Jogja biar tetap bisa ngeband. Gue gini. Dikasih. Oh sampai segitunya tuh, beneran? Beneran. Emang dari mana aja Bang, si Mary Jo? Kalau dari Bogor, si saya dari Pekanbaru ya, satu lagi. Duanya lagi sih orang Jogja asli ya, Akamsi. Akamsi ya. Jadi mereka dulu trio formatnya, Synchronized Friend, sekarang jadi berempat. Di profil masih 3 orang sih ini ya. Iya. Iya baru banget nambahnya. Oh jadi di rekaman masih bertiga berarti ya? Iya kecuali di rilisan terbaru kita Rejana, nah itu udah berempat. Oh itu rilisan Januari kemarin ya? Januari kemarin, benar. Ya, baru. Oh iya, nah ini dia yang menariknya. Jadi si Mary Jo ini entry, maksudnya submission di Jameson Connects itu ada 3 lagu. Oh iya, iya. Ini satu sebenarnya itu udah sempat juga di sesi pertama dia dikirim gitu. Sekarang dikirim lagi jadi ada 3 lagu. Dan tiga lagu. Nah ini menariknya ya, tiga-tiganya seru tau gak lo? Yoi. Betul. Kayak nunjukin progresnya mereka dari, mereka kan rilisnya single-single. Iya gak Pian? Dari awal Mary Jo rilisnya single, dua lagu, terus habis itu. Sekarang rilis single lagi satu lagu gitu-gitu. Sebenarnya kenapa rilis single doang nih, Yan? Gak langsung EP atau album gitu? Sejauh ini. Kalian umurnya udah setahun ya? Udah setahun ya? Baru setahun maksudnya? Pertama banget kita tuh ngeband tuh ya 2 Januari tahun kemarin sih. Astaga ini proyek pandemi ya? Pandemi. Ada. Udah manggung live belum lah ya? Ini ya? Udah manggung offline belum? Ada penonton? Iya, justru kita awal tercipta 2 Januari itu langsung manggung offline, belum ada materi, belum ada apa gitu. Oh, Jogja cuek lah ya. Jogja cuek. Hashtag tuh. Nah, Delta Blues pasti mainnya nih. Waduh, Delta. Adi Rudy Tomo. Yo, free jazz. Kan lagi. Gampang. Tapi ntar lagi kan ada aliran omikronik. Nah, dulu. Jadi omikronik tuh elektronik yang dibikin pas lagi omikron. Yo, iya. Yeah. Omikronik jadinya. Ya, yeah, itu kayak nama DJ. Tapi omong-omong tadi nyambung ke lagu Benberi tadi, Mary Jo sama Benberi itu eksis di waktu yang bersamaan ya. Sebenarnya itu generasi baru band-band Jok. Bisa dibilang gitu gak sih, Yan? Kalian munculnya bareng sama ada sama band Shoegaze juga, Infinite Sienas, ya? Terus ada siapa lagi, Impromptu, terus Melting Minds. Dan Melting Minds. Sama Lore juga, Lore itu bandnya Balia ya, bandnya drummernya Mary Jo juga. Dan mereka kemarin baru tergabung dalam sebuah kompilasi gitu kan. Iya, Fresh Meat. Iya, bisa diceritain gak soal Fresh Meat dan band-band yang ada di Fresh Meat itu? Band-band angkatan kalian, generasi barunya Jogja nih. Gitu. Iya, dan gimana nongkrongnya di saat pandemi dan gimana berekspresi saat seperti ini gitu. Yeah. Ngobrol gak sih? C gitu. Ya ngobrolnya kalau ketika ada event aja sih, lagi ada gigs teman manggung, baru kita pada ngumpul di situ gitu sih. Nah kalau Fresh Meat ini sebenarnya diinisiasi sama Mas Pade kalau gak salah. Itu kebetulan Mary Jo kan gak ada juga di kompilasi itu, tapi beberapa teman-teman kita kayak semester 10, Lore juga. Betul. Ikutan kompilasi itu, yaitu isinya band-band fresh lah di Jogja yang emang menurut saya pribadi pun emang keren-keren gitu musiknya dan beragam juga genrenya. Jadi asik. Nah, itu salah satu kompilasi terbaru yang muncul di Jogja tuh. Itu masih underbrother banget tuh. Itu dirilis format fisik atau kaset setahu gue? Oh, kaset. Kaset. Dan misalnya manggung-manggungnya gimana modelnya sekarang? Maksudnya kayak lagi pandemi gini, dan tadi kan lo cerita awal keberadaan dari band lo juga tuh, Mary Jo juga awalnya langsung manggung gitu bahkan gitu ya. Maksudnya manggungnya modelnya kayak gimana sih? Maksudnya apakah emang kecil banget, orangnya sedikit, di tempat-tempat yang memang terpencil atau gimana sekarang biasanya? Iya bener banget sih kayak begitu di tempat-tempat. Ya mungkin 50-100 penonton atau kadang juga kurang itu gitu. Itu banyak sih sebenarnya. 100 banyak. 100. Tapi kemarin tempat setelah pandemi agak terkontrol sedikit tuh baru tuh kayak membludak gitu. Pernah dia satu weekend aja tuh sampai ada 7 event di waktu yang sama gitu, sampai bingung sendiri dan anjir. Semuanya rame gitu. Semuanya rame gila tuh emang. Ya Jogja sih gak mungkin gak rame ya. Maksudnya udah pasti gitu. Maksudnya anak mudanya kan banyak banget ya sebagai kota pelajar gitu. Nah, tapi ini menarik sih, maksudnya komunikasi gengnya, maksudnya generasi yang ini kan di bawahnya girl gang pasti. Iya, kan? Ini bisa dibilang post girl gang lah ya, setelahnya. Setelahnya girl gang ya, setelah era-eranya girl gang. Ya ini yang paling baru lah. Kan kalau zaman girl gang itu kan ada di yang suka manggung di rumah tuh, rumahnya siapa sih? Itu ada Terror Weekend ya. Iya, itu ada, kan. Nah, itu Terror Weekend. Ada kayak gitunya kan? Iya, ada. Kalau yang generasi ini gimana? The Bunbury itu dari zaman Terror Weekend itu sebenarnya tuh udah cukup. Tapi mereka terhitung baru pas Terror Weekend masih ada ya? Iya. Kalau sekarang berarti coffee shop ya mostly manggungnya? Kalau di Jernih gitu? Iya. Kalau enggak di cafe baru? Iya. Mostly coffee shop sih setahu gue. Oh gitu. Iya, coffee shop yang emang nyediain space buat gig rutin sih sebenarnya. Dan kan enggak gede biasanya coffee shop. Apa besar-besar di Jogja? Enggak gede. Dia benar-benar kayak 200 atau 150 tuh udah rame gitu ya, banget. Itu dimana? Di mana? Di selatan ya atau utara ada, di pusat ada, di selatan lebih ke bar kalau selatan. Oh iya, selatan lebih ada bar ya, kayak gitu-gitu. Gue tuh kebayang coffee shop tuh selalu coffee shop di Amsterdam gitu. Jadi ada asap-asapnya gitu. Mantep, mewah. Oh iya. Beda itu. Santa Clausnya. Hidangannya beda itu kalau di Amsterdam. Makanya, Jogja bisa juga sih gue kayak gitu. Dan biasanya per acara cuma 3 band ya. Ya enggak, Pian? Biasanya kalau acara gigs yang rutin yang kayak 2 minggu tuh. yang 2 mingguan atau seminggu sekali. Itu kenapa gitu sih? Maksudnya emang emang mungkin durasi biar lah ya. Durasi plus biar bisa ke highlight kali ya bandnya. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau Mary Jo sendiri ini sebenarnya kedepannya lo masih berkarya terus apa, maksudnya dalam artian kedepannya lo bakal ada rilisan-rilisan lain atau gimana? Maksudnya bakal ngerilis album kah atau segala macam? Terdekat sih kita masih udah beberapa ada materi yang ada yang siap rilis juga, ada yang lagi proses mau direkam, ada juga lagi proses workshop. Nah untuk formatnya sih sejauh ini kita belum kepikiran mau EP atau album sih, pengen coba sambil mencari, masih cari-cari benang merah lah gitu. Pengennya sih kalau udah EP atau konsep apa atau album tuh yang udah terkonsep mateng gitu. Materi udah banyak berarti ya? Lumayan mungkin 5-7 lagu. Iya. Bisa 2 EP tuh. Dikit atau lagi. Atau 1 album. Dikit lagi album. Album, sih. Album. Nah kalau di Jogja sekarang kayak lo gitu sama teman-teman lo, biasanya produksi di mana sih sekarang? Ada gak studio khusus gitu atau apa di rumah sebagian, lalu sebagian di luar gimana? Kalau kita sih masih 3 rilisan ini nih agak beda-beda nih. Kita masih cari-cari studio yang menurut kita cocok lah dengan musiknya Mary Jo gitu. Jadi tapi kebanyakan sih kita home recording, cuma take studionya khusus drum gitu ya, sih. Standar ya drum ya. Jadi gabung-gabung mixing sendiri gitu atau ada mixing temen gitu. Pengen tahu gue sebenarnya kayak di Jogja sekarang di antara kalian nih si generasi baru, gelombang baru dari indie rock Jogja lah katakanlah kayak gitu. Kalau kita sih kemarin rilisan terakhir itu Renjana, kita itu di studionya Mas Dana, itu nama bandnya The Sailors kalau mungkin tahu. Nah itu kita kemarin juga recording di Mas Dana di The Sailors itu, sambil mixing masteringnya juga di situ. Oke. Menarik ya, sing Jogja gak ada matinya sini. Kenapa? Kenapa Rob? Rob? Lu mau nanya Rob? Mau nanya dong si, mau nanya ke Sida. Sid, lu kan ngeliat si apa gelombang baru band-band Jogja ini gimana sih pandangan lu sebagai yang ibaratnya abang-abangan, senior-senior. Abang-abangan. Abang-abangan. Kakak. Gue yang ditanya jadi gimana mungkin. Seru gimana, menurut menurut gue seru. Jadi sebenarnya ini ya gue bakal merilis split dua band Jogja yang baru sih. Jadi label gue ya, label gue bakal ngerilis split kaset ada dua band baru Jogja. Winona. Iya, Winona. Terus gue rasa menarik karena ya itu tadi, Jogja dari dulu selalu kadang-kadang maksudnya lo anak rantau bikin band pas di Jogja sama teman-teman kuliah lo. Tapi ketika bandnya udah jalan, udah jadi, udah rilis sesuatu, lo dihadapkan sama kenyataan, gue harus balik ke kota gue nih karena gue harus kerja. Gitu, atau gue gitu kerja ya di Jogja. Ujungnya kalau gak bubar, ya bandnya terpaksa nyari kerjaan di kota yang sama. Misalnya semua pindah ke Jakarta atau semua pindah ke Bandung gitu. Jadi kadang gue agak, ya gue senang ketika band yang udah terdengar, kayak misalnya Girl Gang gitu, dia udah pada pindah ke Jakarta, tapi ada yang nerusin nih. Jadi gak ada void di situ gitu. Dia serah Girl Gang apalagi nih gitu. Karena tiba-tiba muncul banyak itu. Dan scene Jogja juga masih di pusat ada, di selatan juga ada, yang eksperimentalnya ada, yang ekstrim metalnya dan hardcore punk juga ada, terus yang indinya juga makin banyak sebenarnya. Ya, variatif sekali sih. Nah, iya, tapi sebenarnya memang justru itu tradisi, karena balik lagi Jogja identik dengan pelajar, anak muda yang lalu lalang gitu ya, datang dan pergi. Ya justru di situ asiknya malah. Betul. Jadi memang kadang-kadang ya banyak yang sekali berarti terus mati gitu. Iya, terus kayak contoh. Jadi cult gitu ya. Ya jadi cult, jadi kayak monofons lah. Monofons. Cabut dari begitu udah mencar, bubar band ya. Mau gak mau harus bubar. Itu kayak cross culture gitu gak sih? Maksudnya yang dibawa dari, misalnya lu dari mana nih, dari Palembang gitu, terus ke Jogja, gue bawa udah. Persis, yang, juga, yang menarik kan dari Jogja adalah dia satu kota itu seperti laboratorium besar gitu, kayak sanggar besar gitu. Betul, jadi betul. Lu masuk ke situ, lu tiba-tiba kayak punya, wah gila gue harus berbuat sesuatu gitu. Atmosfernya terbangun banget buat hal-hal seperti itu. Jadi kayak lu pelajar, lu gak, ya, banyak banget waktu lu ibaratnya gitu, pengen berekspresi, usia lu segitu gitu, ngeband total kalau di Jogja sih. Dan itu dari dulu ya? Dari dulu. Dan sama sangat apresiatif dan hangat gitu. Jadi ya gitu sebenarnya. Dan di Jogja tuh di satu sisi satu-satu kota yang mungkin yang apa ya, orang aslinya sama pendatang tuh sans banget kayaknya. Sans ya, benar. Asal lo nya sans, kita sans juga sans gitu ibaratnya. Gila ya. Gue gak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak, tapi dulu bahkan saking banyaknya entity, saking banyaknya band atau musisi atau produser, di selat ada ini, ada stereotipnya gitu, ada karakternya. Kalau kalau selatan mungkin lebih ke eksperimennya, lebih ke output artnya gitu, karena deket sama isi yang nyelenehnya lah selatan. Kalau di pusat atau di utara itu lebih ke musiknya, lebih ke deliverynya, lebih ke kayak lebih apa ya, lebih gaulnya gitu, tapi lebih ke musiknya. Kalau selatan yang lebih cuek, yang lebih art banget gitu. Iya, dan sekali lagi Jogja tuh pasti udah punya ininya sendiri ya, maksudnya karakternya sendiri. Jadi betul. Ini kan mirip sama satu sisi kan kayak, Bali juga kayak gitu kali ya? Enggak juga gitu. Dia agak mirip tapi berbeda ibaratnya seperti itu. Gue kan sekolah seni rupa ya, maksudnya gue juga ya ada di kancah situ gitu. Jadi gue tahu banget betapa yang kayak, anjing apa kita pindah aja ke Jogja ya biar dapat. Karena biar dapat ininya. Lu kalau pengen ibaratnya kayak pengen jadi seniman total, lu pengen berkarya lu ke Jogja gitu ya. Kalau di sini, di Jakarta, di Bandung banyak banget hassles ya, banyak banget. Tau gak sih, aduh gue harus gini lagi, gue harus nongkrong dulu, gaul dulu kayak di situ tuh gitu. Kalau Jogja sih tipis tuh semuanya tuh. kayak nyatu aja ya. Bayang banget tuh. Tapi gue penasaran sama ini sih, kayak apa ya, semua kota-kota yang ada kampus seninya gitu, perkembangan musiknya pasti selalu menarik. Lu setuju gak sih, Bang? Ya itu bener. Itu pasti. Karena emang itu jadi apa ya, bisa bilang kayak inkubatornya ya. Gitu aja. Ya dinamonya lah gitu, dan magmanya bisa jadi gitu. Di mana ada kampus seni, ya di situ pasti akan thriving gitu kancahnya. Soalnya gue ngerasa ini, dari tadi nggak ngobrol Mary Jo-nya. Oh iya nih. Iya. Tapi menurut Pian sendiri gimana, Yan? Pertanyaan tadi, pertanyaan Robo ke gue soal kayak di Jogja sekarang apa ya, atmosfernya lagi seru-seru banget nih, band-band barunya. Lu sebagai pegiatnya, lu sebagai pelakunya merasakan itu juga nggak? Dan buat nyambung tadi Rob, sebelum si Pian jawab, gue ngerasa sekarang genre-nya makin banyak juga, style-stylenya. Nah, sub-genre-nya makin banyak. Kayak dulu mungkin gak ada yang segininya, atau mungkin dulu sempat ada twipop, terus gak ada lama, terus sekarang bisa ada lagi nih gitu. Itu gue kaget sih, ini sedikit ini ya, agak-agak nyelak. Gue kaget, gue gak pernah ngebayangin ternyata akhirnya banyak banget band indie rock dari Jogja. Itu gue gak pernah kebayang dulu. Maksudnya gini, waktu pertama kali. Dari skindil ya, skindil. Kan skindil. Akhir 2000-an tuh tiba-tiba jadi pada bagus tuh band Jogja, variatif dan bagus. Tapi ya lo tahu gitu, paletnya masih segini gitu. Masih iya. Ada sih memang udah mulai ada yang indie rock, cuman gue gak nyangka bakal jadi banyak banget. Iya. Itu gue, iya bener juga ya. Iya. Gue baru kepikiran. Iya. Iya sih. Soalnya itu Pian gimana? Itu tadi dulu tuh nggak kebayang kalau itu nggak Jogja banget sebenarnya gitu. Tadinya. Iya. Tapi sekarang juga berubah segala sesuatunya gitu. Iya. Pian, menurut Pian gimana? Bener banget sih. Maksudnya memang sekarang band tuh kayak setiap minggu tuh kalau ada gigs tuh ada aja gitu band baru, karya-karya baru, lisan baru. Menurutku tuh berdampak juga ini ya, apa, tarik lurus sama semakin banyaknya kolektif-kolektifan gitu. Kolektif ini kan itu pasti melahirkan banyak-banyak band-band baru dengan jenis dan genrenya masing-masing sesuai tongkrongannya masing-masing. Itu yang menarik. Makanya sekarang gue lebih suka kalau ngelihat ada acara di Jogja, bandnya diverse gitu genrenya. Karena terlalu banyak kalau lu bikin gig yang misalnya shoegaze semua, ya boring buat gue. Dan sayang juga kan. Iya, dan sekarang di Jogja bisa gabungin hardcore punk sama hip hop, terus tiba-tiba ada shoegaze satu. Jadi dalam satu acara sih. Iya, spiritnya sama, tapi walaupun style musiknya beda ya. Itu buat gue menarik karena gue selalu suka sama konsep gigs yang seperti itu. Gimana Kak Robi, terjawab? Iya Pak, makasih banget. Lu gak mau nanya sama Mary Jo-nya, Rob? Lu nanya Mary Jo dong. Iya, lu nanya Sida lo ya. Sebelum kita dengerin, lagunya. Bener. Jadi setelah dari Mary Jo ini apalagi nih? Itu maksudnya gue juga nantikan yang kayak gelombang barunya setelah dari indie rock. Ibaratnya indie rock Jogja gitu. Nantinya apalagi nih yang ada ciri khasnya lagi nih ke depannya gitu. Oke. Kenapa gak nanya Mary Jo, kenapa namanya Mary Jo sih? Iya, iya gak apa? Nama orang. Kenapa gak ada Ananya gitu? Boleh dijawab simpel. Kenapa gak ada Ananya? Nama Mary Jo namanya. Jadi Mary Jo Ana. Iya. Atau apa? Itu simpel sih, kebetulan kita ngefans sama anime manga One Piece. Mary Jo lah. Ya udah kayak gitu. Wibu juga. Wibu mas. One Piece tuh manga yang gak kelar-kelar itu ya. Gak habis ya itu. Gak habis-habis. Gak ada tamat, kayak tersanjung. Dan kebetulan nama kakek saya Mary Jo juga, jadi. Oh Mary Jo. Oh. Keren abis. Namanya sengaja di bumi ya. Mary Jo atau Mas Marjo? Mary Jo. Tapi iya sih, ya gue kayak kalau ngeliat Winona Driver, kalau ngeliat Infinite Sienas, anjing ada band shoegaze dari isi, dari isi, lebih spesifik lagi. Siapa? Isi kan dulu Iya yes. Kayak ada Infinite Sienas, ada Winona Grafer. Itu anak Isi. Itu Isi. Astaga. Kayak lu indie rock shoegaze tapi dari Isi. Itu aneh. Itu baru gak. Makanya itu dia masuk gue. Itu aneh. Wow, Winona ya. Ada, iya. Infinite Sienas juga Isi dulu semua. Ya, dulu masuk kan ya Winona ya. Winona Driver sempat masuk. Sempat masuk. Sesi satu. Yeah. Itu Isi. Yeah. Itu Isi itu. Wah itu gak kebayang sih indie rock Isi gitu. Dulu kan kebayangnya membling gitu ya. Anda kata ada ya indie rock pasti beda. Kalau enggak ya psychedelic banget gitu. Gue jadi inget soalnya. Ini cerita sedikit ya gak apa-apa ya. Kan maksudnya sahabat-sahabat gue dari zaman gue SMA. Satu pas zaman kuliah tuh. Ya, ada beberapa yang kuliah di ISI Jogja. Isi, iya. Itu tiap hari sampai gini. Fit, aduh gila gak ada yang ngerti. Masa di sini gue ngomong Flaming Lips. Velvet Underground-nya gak ada yang tahu katanya dia. Nah akhirnya ketemu. Jadi gini nih. Ada sahabat gue Dimas CS gue tuh SMA. Di sana dia teman gue ngeband. Ngebisan, anjir Fit gila gak ada yang tahu band-band itu gitu. Terus dia ketemu. Gue ketemu nih satu orang. Anak Jakarta juga ternyata. Leo. Satu lagi Om Leo. Seangkatan. Jadi akhirnya dia sama Om Leo tuh yang cuman yang dengerin Velvet. Flaming Lips segala macam ini cuma mereka. Mereka ngeband. Nah itulah. Itu dulu kayak gitu. Dari satu kota cuman dua atau tiga anak gitu. Yeah, sekarang sih lihat sendiri. Banyak ya. Itu anak-anak Isi ya. Itu anak-anak Isi. Banyak ya. Sisanya kan membling gitu. Kalau yang eksperimental banget udah Hahan tuh. Itu beda lagi. Itu beda liga. Itu dari dulu ada. Itu selalu. Kita dengerin lagunya kali ya. Oke. Mary Jo. Yang apa nih? Shit. Gegas aja apa? Gegas lah. Gegas nih single mereka dari 2021 ya, Pian. 2020 2001 ya? 2021. Ini yang buat gue pribadi yang bikin gue suka sama Mary Jo gara-gara lagu ini. Sikat deh. Kita gas ya. Mary Jo. Gas. Yo, Singernes Friend masih di Maju Skena Mundur Skena bersama Jameson Connect Indonesia. Ini sharing session episode ketiga. Ini episode terakhir buat yang sesi kedua ini nih ya. Iya. Nanti bakal ada hearing session minggu depan kalau enggak salah. Nanti itu di situ akan dipilih 10 lalu ada yang dipilih satu untuk dibikinin video klip ya, music video videonya. Clip. Yang besok nih giliran siapa sih direkturnya si gengnya Berita Angkasa ya. Berita Angkasa. Ya. Nah, gimana nih? Kita mau lanjut ada siapa lagi nih? Kita akan langsung aja kali ya muter lagu dulu kali. Lagu pilihannya Miska. Yoi, ada namanya namanya cukup sering kita dengar sih, kayak Take It Easy. Take it easy ya. Yeah, tapi pas dengerin materinya cukup kaget karena dia datang dari kota yang jauh banget ya. Jauh banget ini. Perbatasan kayak Malaysia ya. Betul. Yeah, betul Malaysia ya. Singkawang ya. Singkawang, Kalimantan. Nah ini sebenarnya si Take It Easy Barat, ini ya? Di sesi pertama. Udah masuk udah ya. Udah pernah masuk hearing session. Dengan lagu tapi, yang sama. Bukan, ini dia ngirim lagi. Baru. Iya ngirim lagi. Tapi ya gak bisa sih masuk hearing session. Tapi karena bagus ya kenapa enggak kita pasang aja. Betul. Buat ngasih tahu juga ke orang lebih banyak maksudnya. Betul, setuju juga. Ternyata penasaran sih sebenarnya Singkawang tuh kok ada yang begini. Ada yang kayak gitu. Gini ya. Itu yang lama tuh judulnya Sickness kalau salah ya. Kalau gak salah sih gue lupa. Yang sekarang adalah judulnya Sweetness. Get Down With The Sickness. Apa? Apa Rob? Get down with the sickness. Iya. Yeah. Yeah. Disturb dong bos. Gue sampai lupa ada Robi. Iya. Yeah. Ini dari band apa sih? Ntar Robo baca adlib saja lah. Sendirian. Nggak lu bacanya taruh di Google Translate gitu Rob. Iya yeah, boleh itu Rob ya. Gas kali ya. Ya dengerin ini dia. Take It Easy dengan Sickness. Wah, itu dari Take It Easy dengan Sweetness. Emang lu bisa nyimak lagu-lagu kayak gini tuh cuman ada di ini, Maju Skena Mundur Skena. Betul. Ya? Synchronize Radio. Synchronize Radio, terus hari ini emang ada edisi spesial. Karena kita lagi bareng sama Jameson Connects Indonesia di Sharing Session. Episode ketiga ya. Yoi. Sesi 2 episode sesi ketiga. Dua. Sesi 2 episode ketiga gitu. Tapi dan omong-omong soal Jameson Connects Indonesia, lo masih punya kesempatan buat submit karya band lo ke www.jamesonconnects.id. Siapa tahu band lo yang terpilih buat dibuatin videonya oleh ada 3 sutradara nih. Sutradara keren-keren semua. Siapa aja nih Rob sutradaranya Rob? Ada Anggun Priambodo. Asik. Doi itu pernah ngeraih Best Director MTV Indonesia tahun 2003. Karyanya antara lain yang bisa lu bisa nonton tuh ada White Shoes, Jason Ranti, Peter Pan, The Adams, Club Actis, dan masih banyak lagi. Anggun juga adalah sosok di balik serial Plan Song Live loh. Lu lucu juga yang ngomong lo. Terus dua lagi siapa nih? Yang kedua ada ini Justinus Kristianto, ini dari Gerombolan Struzo. Yang udah ngerjain video Garhana, El Carmoya, Superfan dan Muchos Libre. Itu juga. Yang terakhir nih yang dari Berita Angkasa nih ada Aditya Muhara. Jadi dia tuh lebih ciri khasnya, ada ciri khasnya nih. Ya pada ciri khasnya tuh pada alur cerita dia doi kalau setiap bikin video klip. Unik-unik ya katanya? Unik-unik ya, kayaknya ceritanya kayak... Yeah. Udah kayak film pendek gitu, Rob ya? Yoi, kalau kayak bisa dulu nonton tuh kayak video klipnya KPR, Balik di Esensial, Morat, sama Kurosuke. Oh. Gitu. Menarik. Mantep. Terus, ini nih. Jameson Connect Indonesia sesi 2 ini nih punya kurator-kurator yang handal juga nih. Beuh. Yang udah terkenal lah nih, yang di samping kita ada... David Arigan, ada Yo. Ada Jimmy Multazam, dan ada Gerard Ward Genius. Gila. Terus Maju Skena juga tuh masih tetap sama kita ya. Siapa aja tuh? Ada gua, Miska, ada Sida, ada Ibal, dan ada Robongo nih yang lagi isoman. Iya, sama gue juga sih sekarang ya. Iya, David Tiarigan. Hanya di Synchronize Radio. Musik Indonesia selamanya. Mantep banget ya tadi yang gitu dari tadi. Dari Jogja. Sekarang kita lanjut ya. Barusan dengerin dari Singkawang. Singkawang, Kalimantan. Somber-somber gitu ya. Yoi. Dari Jogja kita terbang Kalimantan ya. Langsung. Yoi ke atas dulu nih. Kita ke Kalimantan lagi. Masih ya. Masih ya. Sekarang kita masih ngubah-ngubah Kalimantan ya. Masih. Yoi. Nah sekarang kita bakal ngobrol sama salah satu band dari kancah Pulau Kalimantan nih. Yoi ini Borneo Rock nih. Borneo. ini banget Borneo lagi. Borneo Indines nih. Lagi dinamis banget. Banyak apa ya band-band keren dari Kalimantan. Dari Kalimantan ya. Seputaran Kalimantan dari kota-kota yang tak terduga. Setuju. Yang berikut ini juga salah satu submission dari tempat yang tak terduga. Dari Pangkalan Bun. Ini gara-gara menyebut mereka bakal jadi ibu kota baru bukan nih Bang ya? Kayaknya nih memang. Ini sebenarnya ada ya enggak lah, ada kalau teori konspirasinya sih berkata. Aduh. Anjir. Udah disiapin dulu ya band-band indinya gitu. Ini dari Kota Waringin Barat Pangkalan Bun ada grup bernama Plotar. Plotar. Plotar bisa tolong open mic. Oh, ini dia dengan siapa? Halo. Wah, dengan Kalimantan tuh Bang atau siapa ya? Bang bisa saya. Saya Ridwan. Perwakilan dari Plotar Band dari Kota Waringin Barat Pangkalan Bun. Nih di Plotar yang main apa nih Bang? Gitar vokal ya? Saya yang main gitar. Gitar. Iya, ini Ridwan Miko berarti namanya ya? Iya. Asik. Nah ini dibilangin di sini nih musik yang dimainkan Plotar dipengaruhi oleh duo Kribo, Sonic Youth, Black Sabbath dan lainnya. Waduh, gila itu 3 udah. Ini bisa lumayan nyebrang tuh ya. Gue berangnya. Gue on point tapi on point semuanya. Mantap ini mantap. On point. Nah gue pengen, nih. Kita tuh pengen tahu di Pangkalan Bun yang dengerin Sonic Youth selain kalian siapa? Nah itu. Kalau yang dengerin banyak sih. Tapi anjir. Kalau yang ngeband belum ada. Karena belum. Iya. Nah gimana sih kancahnya di sana tuh? Maksudnya bandnya seperti apa aja? Ya masih mainin musik Pangkalan Bun ya apa gimana tuh Bang? Oke, Kalau skenanya yang di Pangkalan Bun itu masih itu ya, masih metal lah. Yang paling besar metal. Mayoritas metal ya. Metal. Metal. Sangat rock, dikenal. Rock festivalan. Dua itu aja sih. Terus buat yang seperti kalian ini gitu, yang rada-rada berbeda katakanlah gitu ya, itu variasinya seperti apa aja dan gimana kehidupannya di sana berkancah nih kalian nih? Sebenarnya yang kayak kami ini kan yang berkarya ya, bilang aja. Kalau yang di daerah ini ya dibilangnya yang berkarya. Ya masih itulah, masih membangun lah, bisa dikatakan masih membangun, masih ngajak-ngajak teman-teman ya? Untuk bikin lagu, untuk bikin gigs, kolektifan, ya kayak gitulah. Sana ada kolektif bang, berarti bang, di Pangkalan Bun ada kolektif? Ada, kolektif itu, budaya kolektif itu dari 2011. Udah lama. Ya, kalau boleh tahu apa nama kolektif itu bang? Mungkin yang paling teman-teman yang dengerin mungkin bisa nanti berjejaring kan? Yang paling lama mungkin. Kolektif ada komunitas aja sih, seperti misalkan nih di Pangkalan Bun nama komunitas metalnya Pangkalan Bun Metal Force. Nah terus kolektifnya itu seperti Pangkalan Bun Berisik, terus ada ya itulah Pangkalan Bun Berisik, terus nama event-event yang lainnya yang saya sudah lupa loh, udah lama soalnya. Iya. Udah lama gak ada panggung-panggung ya. Dari 2011 kayak zaman fiksi lagi beken tuh. 2015 sempat hiatus sih. 2000 berapa? 15. Bang Rido? 15 sempat hiatus ya? Iya, 2015 hiatus terus mulai ramai lagi itu pas COVID-19 lah. Justru malah rame. Pas pandemi ya. Bisa gitu ya. Ya kan enggak ada banyak pandemi ya, comeback ya. Enggak banyak kerjaan jadi pada ngeband. Iya. Parah. Jadi party itu enggak ada tuh Bang. Pada ngeband. Nah, Plotar sendiri nih gimana? Maksudnya kalian berkarya seperti apa nih sekarang gitu? Maksudnya ngerekamnya gimana sih kalau di sana tuh, penasaran gitu, studionya di mana? Ada label enggak Bang di sana? Ada label rekaman ya, kah? Apakah benar. Apakah ada studio yang emang semua band di Pangkalan Bun rekamannya di situ? Terus apakah ada record label yang emang ngerilis band-band independen di Pangkalan Bun? Kalau di Pangkalan Bun itu, kalau untuk Plotar kami memang mulainya kan emang dari itu, musiknya memang dari yang sering kami dengarkan, terus materi-materinya yang paling dekat aja lah, paling dekat sama tongkrongan, biar mungkin cepat lah nular ke telinganya. Terus kalau masalah record label, emang kami sedang itu baru-baru bikin record label, belajar baru 3 band. Oh iya, namanya apa? Nolab Records, Nolab. Nolab. Nolab. Produksi di mana tadi itu? Studio lalu segala macamnya? Karena Nolab Records ini kan adalah label dan studio kolektif kami juga yang pengen punya karya, pengen bisa rekaman juga. Jadi yang nge-record itu banyak-banyak anak-anak bandnya juga, terus mixing masteringnya kami belajar sama-sama. Yang penting goalnya kami bisa upload ke YouTube juga, gitulah bahasanya. Iya. Berarti rilisannya sejauh ini digital ya? Iya. Oke, itu sudah ada tiga rilisan itu, selain Plotar siapa lagi yang dua? Plotar, terus ada Popang, Summer in February, terus ada Alternative Rock, For Our Story. Penasaran sih kayak apa sih. Penasaran. Itu pasti yang ngisi ini nih, apa yang mewarnai kancah Pangkalan Bun. Iya. Pangkalan Bun. Ngomong-ngomong, tadi bilang si Bang Rituannya mayoritasnya kan di sana bergenre metal tuh Bang ya? Dengan kalian yang ngambil genre yang lumayan berbeda nih, tanggapan teman-teman yang udah di sekitar kalian tuh gimana ya? Kalian kan kayak bawa musik baru nih di Pangkalan Bun gitu. Tanggapan teman-teman? Kalau dari tanggapan teman-teman sih excited ya, gara-gara ini kan emang baru, dan kalau menurut anak-anak di Pangkalan Bun sendiri, genre yang kami mainkan ini dekat sama itu yang lagi ngetren sekarang, thrifting sama custom motor, jadi mereka asik lah seru. Thrifting ya maksudnya? Thrifting ya? Thrifting sama custom motor, wow. Custom motor? Iya, gara-gara basicnya rock, agak-agak ada unsur. Ada unsur gitu paling ya. Ya ada klasik rocknya gitu kali juga ya, satu sisi ya mungkin ya. Oke. Plotar apaan bang? Nama apaan bang? Plotar? Plotar itu bahasa daerahnya Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun. Artinya? Yang itu ketapel artinya. Ketapel. Ketapel. Pelontar. Mantep nih, gue seneng. Artworknya nih, artworknya bagus banget nih. Siapa yang buat tuh bang, ngomong-ngomong artworknya nih? Ada orang lagi naik Mio nih kayak nih ya. Artworknya teman yang bikin, orang Pangkalan Bun juga. Pangkalan Bun juga ya. Ini personil ya, maksudnya menggambarkan personil lagi apa gitu. Ada artinya gak sih dari ininya? Iya, dari artworknya itu ya personil lagi ngejar yang sering pakai knalpot brong itu loh. Easy banget. Oh, gila. Tapi ceritanya dari artwork itu ceritanya lagi enak-enak nongkrong di coffee shop ya. Iya. Yeah. Sekarang terus lagi ngobrol, terus tiba-tiba obrolan itu kan keputus gara-gara ada yang bising. Ah itu paling enteng. Iya itu. Mantap. Jangankan di Pangkalan Bun, di Pondok Gede rumahnya. Iya, ngobong-ngobong ada juga kayak banyak, gitu. Di Jaksel juga banyak sih. Jaksel juga banyak. Tapi kalau responnya di Ketapel baru tuh. Iya, lontar gitu. Lontar jalanan. Mantap. Cuman gue tertarik sama tadi yang lu bilang bahwa musiknya Plotar itu deket sama kultur baru di Kalimantan yang lagi rame ya. Maksudnya thrifting, kayak custom bike, motor sama thrifting. Iya. Itu serame apa sih dan gimana itu mempengaruhi scene musik di sana. Jadi thrifting sama si custom bike ini. Iya. Jadi ramenya di sana itu, jadi setiap ada event itu nimbrung semua. Motor ada. Terus yang jualan-jualan baju itu ada juga. Jadi ya rame di satu tempat itulah, di satu titik itu. Dan di sana berarti emang setiap acara semua creative entities tuh datang di situ semua ya. Nimbrung semua ya. Yeah. Oh, oke, okay. Kolektif banget sih. Iya, pastilah enggak. Iya, kebayang sih di sana. Cuma, iya, kayak langsung duak gitu. Langsung iya. Enggak besar kan pasti kan daerahnya kan. Iya. Tapi thrifting yang gue tahu emang di Kalimantan gede banget. Gede sih. Banget. Kenapa? Bal-balan gitu. Iya, kenapa bisa gitu ya? Karena mungkin akses impornya kayaknya. Sama kayak di Medan sebenarnya dulu. Zaman dulu dari gue di Medan dan kota-kota kecil gitu di Sumatera Utara tuh bal-balan banyak banget. Banyak. Jadi gue dulu baju gue waktu SD tuh anjrot. Semuanya yang keren-keren gitu bisa cari-cari. Dapat baju-baju band asli. Baju 70-an yang keren-keren, lalu apa t-shirt band yang keren-keren yang aneh-aneh. Iya. Berarti, di sana garage sale-nya bal-balan tuh ya. berarti Plotar outfitnya, style-nya kalau kalian manggung tuh ini ya, thrift semua ya. Iya. Ada tuh. Sonic youth-nya di situ tuh. Yoi. Planel-planel gitu kan. Youth-nya di situ. Celana juga apalagi celana. Planel-planel gitu kalau enggak yang udah baju-baju. Belel-belel gitu. Jangan-jangan ininya apa celana panjangnya 2000. Katre. Anjing. Oke, Bang. Ini lagunya tentang apa nih, Bang? Pelontar jalanan. Ya itu tadi yang pengguna jalan yang sesuai cover ya kali ya. Oh, ini sesuai cover ya. Ugal-ugalan. Ah, ugal-ugalan kau. Oke, Ridwan. Thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol. Oke. Okay. Nih abis ini kita bakal kita puter nih Plotar lagunya Plotar Jalanan. Beuh. Sehat-sehat Bang Ridwan. Gas ya. Gas lah. Gas. We'll be right back. gila. Mantap. Itu dia tadi. Sadis. Kebayang sih Black Sabbath teh. Black Sabbath. Kribonya Sonic Youth teh. Mantap. Iya. Yeah. Plotar ya, dengan nyampur ya. Nyampur udah. Plotar jalanan. Plotar jalanan. Kebayang sih tadi identik maksudnya bisa deket sama kancah permotoran sih karena ya, ya jelas gitu ya elemen blues rock klasik rock tetap ada gitu. Ada. Ya. Mantap mantap. Yoi. Nih tadi masih standby nih The Mary Jo masih standby. Bang Ridwan masih standby. Dua lagu nih mantep ya Bang ya. Yo. Udah yang kita hubungi tadi ya. Kita selanjutnya bakal ke Bandung Bang. Pilihan lu nih ya. Yoi pilihan gue ini. Ada Mayo. Mayo, ini band hardcore punk lah ya. Hardcore punk Bandung. Berasa ya. Dengerin gue kalau dengerin ini kayak lagi dengerin off anjing. Sok-sok punk banget. Off. Ada. Aku enggak tahu off gak itu tahu. Apa enggak tahu. Anjir. Aku enggak dengerin hardcore punk. Sok-sok. Pasti iya. Mayo nih gambarnya apa Raymond Pettibone gitu nih kayaknya. Siapa namanya? Aduh. Siapa namanya kalau di Bandung? Raymond Pettibone, Raymond Pettibone. Jali, Jali. Bukan. Amengcoy. Amengcoy, Raymond Pettibone. Dengan sensibilitas karifan lokal. Iya, karifan lokal langsung. Raymond Pettibone. Mau sikat aja? Sikat ya. Oke, ini dia. Katanya ini akan single terbarunya nih. Di Jameson ini. Karena sebelumnya dia ada EP-nya yang Circle Jerk dan Justice Rap. Dan ini... katanya terbaru okay. Si lagu ini. Ini superficial ya? Yoi. Familiar nama EP-nya tuh tadi? Iya. Sergejar. Kita gas ya? Gas ya? Sikat. Gila, ini, ya. Ini robonggo banget sih lagunya. Robonggo banget lagunya. Ini, yoi. Ini robo banget, robo. Robo. Robo. Robo, Black Flag. Gila. Yeah. Wuh. Ini Tongsoy. Tongsoy banget ya. Yeah, vokalnya yang ngingetin, tadi dia bilang kayak ada inepsi, ada off-nya, ada torsonya. Nah itu vokalnya yang ngingetin gue sama torso sih. Torso. Iya gak, Rob? Iya, torso parah sih. Yoi. Tapi yang dibilang Iba bener ada off-nya dikit gitu-gitu tuh kayak emang. Dan ini tadi gue lihat record labelnya ini ya, Hasted ya. Hasted Youth ya. Jadi emang Hasted nih salah satu record label hardcore punk yang lagi rajin ngerilis di Bandung nih. Dari dulu. Kenapa? Brandnya udah lama. Kenapa? Mayo. Nah gue kurang tahu kalau video klipnya gue kurang tahu tuh, Rob. Oh baru ngeluarin, Rob. Dengan lagu yang sama. Di book, gak lupa, tapi di Hasted. Oh, di Hasrat. Oke. Ya, Hasrat ini salah satu record label hardcore punk Bandung yang lagi apa ya, lagi panas-panasnya ya. Lagi rajin nih. Iya, lagi rajin. Jadi dari brand acara. Juga ya. Iya, dari brand. Dari brand terus akhirnya. Terus akhirnya record label, terus mereka jadi apa ya, jadi organizer juga bikin jadi acara. Jadi kolektif lah ya, kayak gitu-gitu ya. Spiritnya sama lah. Oke, dari Kota Kembang yang punya tradisi kuat ya tadi. Kita ke kota yang tidak disangka-sangka punya kancah. Kita terbang juga. Ke Maluku. Iya, kita terbang ke Maluku Utara. Maluku Utara. Kota Ternate. Wah, Ternate ada. Halo. Wah, ini dia. Dengan halo. Siapa? Dengan Raj. Raj. Makanya Raj. Tadi ini bandnya namanya Raj Chamber ya dari Ternate. Yeah. Tapi yeah. namanya kok India Raj. Raj. Yeah. Raj Kumar. Raj itu dari Raj Chamber kalau disingkat jadi Raj ya. Kenapa namanya enggak jadi Raj Chamber? Iya. Yeah. Jangan ngomong. Raj, gimana kabar Raj? Sehat ya? Baik, alhamdulillah baik. Tapi ya. Di sana udah jam 10 ya. Di sini plus 2 kan? WIB plus 2. Kenapa? Gue di Bekasi kebetulan. Wah, ini beneran kan nih? Vanilla party nih, teman-teman Vanilla party. Gimana ceritanya? Itu ada Bekasi juga tuh. Gimana nih ternyata tiba-tiba terlalu di Bekasi banyak, nih? Terlalu banyak Bekasi di Google Meet ini. Intinya gue perantau lah. Tapi menarik ini ada beberapa submission dari Ternate dan ternyata setelah dilihat-lihat itu berasal dari sebuah kompilasi namanya Kong. Kong, a metaverse compilation. Yeah. Ada 5 band, salah satunya kalian Raj Chamber. Ini yeah. Itu jadi penasaran sih itu beneran gak nih ini kancah Ternate jangan-jangan Bekasi lagi nih. Tapi bener kan ya maksudnya di sana kayak apa sih? Itu Ternate. Gue kan lama di sana. 9 tahun ya udah dibilang ya. Udah bisa dibilang anak Ternate lah ya. Iya, dibilang. Udah ater lah. Ater. Alternate. Berarti personil yang lain di Bekasi atau di Ternate nih? Asli semua dalam semua gue semuanya asli. Ternate. Oh, yang lainnya asli Ternate. Oh. Iya. Oh, lo berarti yang ini masalah teknis kayaknya. Teknis aja. Ya, internetnya paling ya, kuat dari Bekasi. Iya. Menghubung koneksi. Paling kuat dari Bekasi ini pasti. Iya, lagi ditutup jadi ya pas. Ini juga masih putus-putus Bekasi ini. Iya, udah di Bekasi putus-putus. Mikirnya pengen. Halo, cek ya. Nah, cakep nih bang. Soalnya jauh dari mulut. Bang. Tadi kompilasinya apa? Kong namanya? Kong. Kong itu kalau di Ternate itu kayak imbuhan gitu. Kayak iya dong atau iya Kong. Iya Kong. Dia kemana Kong gitu ya? Kayak misalnya kalau di bahasa-bahasa di Bekasi, Jakarta. Kenapa sekarang gitu? Biki apa Kong gitu. Jadi Kong itu kayak imbuhan lah. Imbuhan buat penegasan dalam logat Ternate. Iya. Ibaratnya Makassar juga ada tuh. Baik-baik nih. Iya. Kalau kayak di Cirebon J gitu. Iya. Yeah. Berarti berarti Sekong dari Ternate dong Sekong ya. Sekong enggak? Banci dong. Ada enggak tuh? Tapi gimana ceritanya sih? Bisa cerita sedikit enggak kancah Ternate gini sampai keluar kompilasi gitu Kong. Dan beberapa kalau gue denger ada beberapa masuk tuh sebenarnya melodic punk gitu gayanya gitu. Yeah, apakah itu yang dominan di sana atau gimana? Penasaran sih. Boleh Om. Jadi mungkin gue cerita sedikit Om tentang kancah di Ternate seperti apa. Kalau Om David mungkin yang punya Irama Nusantara atau Black Sweet itu kan personilnya Ternate. Papua. Iya Ternate. Ada 2 orang dari Ternate yang main saksofon gue. Nah itu perkembangan begitu tapi 90-an itu mulai ada slow rock itu digawangin sama satu daerah namanya Blacktor gitu, belakang kantor gitu. Blacktor? Iya, Blacktor. Wah, keren banget. Blacktor gue pikir kayak Thor cuman dari Wakanda. Blacktor. Hitam gitu ya. Thor hitam gitu ya. Jadi ada Thor beneran, ada Blacktor. Iya, ada Jesus, ada Black Jesus. Soalnya belakang kantor kan, mantep. Ya mereka tuh abang-abang lah, jadi udah yang mulai kumpul-kumpul untuk bikin satu komunitas musik tuh sepengetahuan pertama. Itu alternatif rock ya? Slow rock. Klasik rock. Gitu ya. Wah teman minum lah. Teman-teman minum. Teman moke. Gue cinta kronologis gak apa-apa ya Om ya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Justru kita butuh. 90-an itu mulai masuk pop-pop daerah tuh. Hmm. Jadi memang nanti awal 2000-an itu mulai ada band-band yang mereka ingin ke major label gitu. Ada band-band otomatis beraliran pop kan kebanyakan. Yeah. Kayak Kak Bella, ada termasuk almarhum Eman Sikumbang tuh, Seventeen. Oh, Seventeen. Nah, itu kan itu dari Tidore sebetulnya. Tidore kayak ternyata itu kayak Inggris Scotland Young. Beda logat aja, beda logat ya. Ya benar, logat hampir sama lah, cuman ya, berapa jam tuh, berapa jam? Naik kapal cuma 5 menit lah, jadi 11-11 gitu pulau. Buset, 5 menit mah gak usah naik kapal, jalan kaki aja sih. Itu ladang ganjanya paling gede Ternate apa Tidore? Apa? Enggak, terus. Halo, Benny. Jadi Ternate itu dia banyak kan memang rock gitu kan. Tapi ketika lari ke Tidore itu dia Britpop yang lembut-lembut, halus-halus. Oh gitu. Ya, karakteristik jadi, orang yang tinggal di Tidore dan Ternate beda ya? Beda. Tidore lebih sleepy gitu, sleepy. Yeah. Tidur. Yeah. Karena tidur ya, lebih tiduri. Nah, untuk skena tuh ada skena metal, Om. Itu 2010 tuh metal. Di Ternate ada skena. Di Ternate. Okay. Itu TNT, tapi sampai sekarang gue enggak tahu tuh singkatan nama apa. Cuman mereka itu ya namanya apa tadi? Sendirilah. TNT setahu gue. Oh, TNT. Ternate, tapi ya? Mohon maaf kalau salah. Iya, mungkin Ternate ya, TNT itu. Di Ternate ya. Mungkin Ternate yang bikin meledak kali ya, TNT. Iya, untuk metal. Metal. Ya, untuk metal. Nah, untuk skena indie sebenarnya pernah dibikin sama Tidore, cuman sampai sekarang saya nggak tahu tuh dia selanjutnya kayak gimana. Oke. Lanjut ke Kong ini. Kong ini sebenarnya tiba-tiba ada satu event tahunan di Ternate itu namanya Rocktober. Rocktober. Okay, okay. Pasti itu bulan Agustus ya diadakannya. bulan Januari kayaknya. Oh, Januari. Lagi dong. Iya, bulan Oktober. Ada acara rock itu Rocktober. Nah, di situ segmennya dicari band-band yang lahir dari tempat kopi gitu. Coffee shop gitu. Kedai-kedai kopi shopnya. Okay. Jadi kalau ke Ternate itu coffee shop banyak banget. Gitu. Jadi, nah cabutan-cabutan aja ya kita ikut main di situ. Gak tahu juga ternyata itu festival, Om. Kita juga gak tahu ini ada juara gitu lah. Oh gitu? Oh. Ada jurinya berarti? Iya. Oh. Jadi kita ya main-main aja gitu kan. Karena kebetulan memang kalau di Rye Camber ini kan mantan player semua, Om, cuman pada pensiun nih. Mantan player ya, udah berapa cewek? Udah berapa cewek di Tidore? Ngomongnya gini, udah berapa cewek di Tidore? Iya. Iya gitu. Jadi ya akhirnya ada sosial clan tuh di ada Rye Camber, ada Asoy. Oke. Okay. Nah, ada Kakek Sugiono, ada pernah Kakek Sugiono. Jadi tiba-tiba main di Sugiono. Sugiono. Wah, ini oke. Namanya oke ya. Kakek Sugiono ya. Iya. Lumayan leneh gitu namanya. Iya, Kakek Sugiono. Kita kira ya udah habis sudah kan selesai, tahu-tahu dipanggil bikin kompilasi, udah kita bikin akhirnya. Alhamdulillah ya. Kok atensinya juga lumayan di Ternate, Om. Jadi kalau untuk genre ini rame banget genre di dalam Kong ini itu refresh tentatif synchronized space lah gitu. Wih, bisa jadi bisa main di ini ya, di gig stage ya. Gig stage itu Kong doang. Nah, itu soalnya ada gig. Ada 5 itu ada 6. Ada 6 ya. Di sini 5 tertulisnya. Ada yang barista enggak itu kan dari kopi? Ya, otomatis memang untuk yang band-band yang lahir dari tempat ini ada yang barista, ada yang owner. Dan bisa didengerin di mana ya kompilasi ini? Apakah ada digital atau rilis fisik? Nanti saya kasih gratis, Om, buat Om semua sini ada. Woi, boleh. Oh, udah sih. Oke dong. Mantap. Woi, ada alamatnya dikirim ya. Iya, bagus. Nanti insyaallah lah ketemu lah. Nah, itu gua lagi di Bekasi nih. Mantap. Boleh. Nah, itu main ke M-Block ya. Itu sebenarnya pertanyaannya. Siap, M-Block ya. Pertanyaannya adalah itu sebenarnya. Maksudnya di Ternate itu ini kan udah kelihatan nih fisiknya nih, tangible gitu. Wah, ada CD. Wah, di sana jangan-jangan orang mikirnya itu nyataknya apakah di sana kan kayaknya enggak ada gitu. Lalu rekaman gimana di sana gitu, dan ya gimana sih cerita-cerita hal-hal environment-nya gitu ya. Maksudnya gimana gitu. Produksi itu gimana sih sampai jadi, sampai bikin CD bahkan. Untuk produksi kita sebenarnya produksi rumahan semua, Om. Cuman kan ada satu tempat di Ternate itu, di Benteng itu, jadi tempat rekaman lah, ada studio rekaman di situ. Cuman konsepnya perumahan, betul. Yeah. Cuman untuk mix mastering kita lempar di Jogja. Oh, di Jogja. Siapa yang mixing mastering? Di Mas Sasi. Oh, Sasi Kirono, iya. Yeah. Iya, iya, iya. Tahu gue, tahu gue. Yeah. Itu band gue juga sama dia. Oh, iya. Itu. Iya. Terus itu apa penggandaan CD segala macam itu di Semua dilakukan di luar, di Jogja, sampai ke platformnya juga di Jogja. Oke. Okay. Oh, cuman produksinya kita bikin lagunya, kita workshop barengnya itu di Ternate sama lagu. Cuman ya alhamdulillah sih, Om, semua melek lah lagu-lagu kayak gini sekarang gitu. Dan studio rekamannya itu sudah studio rekaman zaman sekarang ya, maksudnya kayak full digital di rumah gitu ya. Iya, iya, iya. Ya lumayan lah, tapi enggak canggih-canggih banget, Om. Yang penting iya, iya. Gitu. Tapi kan tadi kan lu cerita tentang bagaimana kisahnya dari tahun, katakanlah dari tahun 80-an, 90-an. Apakah di sana sebenarnya ada studio zaman dulunya gitu atau gimana? Maksudnya kancahnya? Sepengetahuan gue sih pas tanya-tanya, memang studio itu terbatas. Cuman banyak kan musisi Ternate itu dia punya alat sendiri dan mereka ya latihan rumahan aja gitu. Oh, okay. Gitu. Dulu-dulu juga gitu. Sekarang kalo, juga kan, ya. Kak, sorry. Kalau radio gitu di sana, stasiun radio gitu banyak nggak? Radio cuman RRI setahu gue ya. Ada 1-2 cuman gue kurang denger juga. Nah itu dia, enggak, gue lagi kepikiran aja. Lo sabotase lah, lo ganti musiknya semuanya gitu. Iya, langsung aja. Atau lo minta apa? Sinkronis cabang Ternate lah, Bang. Itu dia. Sinkronis cabang Ternate ya. Gue berangkat sih, Rob. Halo, halo Pak David, halo. Karena nama Ternate itu udah keren banget, seperti tadi dibilang. Yeah. Bisa TNT, yeah. Bisa Alternate. Alternate keren gak sih? Alternate itu keren banget, Alternate. Alternate. Dulu tahun 90-an tuh ada band, grup namanya, grup soul R&B kalau gak salah, namanya Ultranate. Gue inget banget, ini bisa jadi Alternate. Jadi bisa jadi kancah. Gue udah ada tuh ya, misalnya mau bikin kompilasi atau judul buku tuh namanya Alternate. Yoi, gitu. Itu isinya kayak ya, musik, indie rock. Iya, yeah, musik alternatif di Ternate. Musik alternatif gitu. Di Ternate, Alternate. Iya, betul. Sangar sih. Ini tapi satu lagi, Om, Ternate itu Maluku Utara, Om, bukan Maluku. Iya, kita Maluku Utara. Iya, Maluku Utara. Ya, Maluku dekat Halmahera ya? Ya, Halmahera. Dia kita nyebrang tuh Halmahera. Kapan bisa, ya? Oh itu, iya kalau ke atas terus bisa ketemu Sulawesi Kapan Utara ya? Berarti ya? Sulawesi Bener. Utara. Iya, ya, dekat Sulawesi Utara. Bisa, iya ya, benar-benar. Kayaknya ke Filipina lebih dekat daripada ke Jakarta ya? Iya. Ya gak sih? Betul banget, betul. Lebih dekat ke Filipina daripada ke Jakarta ya? Itu dia, Bang. Ke atas aja. Ini Iya bisa, iya dekat emang. Dekat Sulawesi Utara sama bisa gabung sama pemberontak Moro gitu di Filipina. Gitu. Dan gue ada ide kalau di Ternate, di Tidore mau bikin record label, ada yang bagus tuh namanya. Apa? Mata Tidur. Bukan Matador. Matador. Mata Tidur. Itu Rob gimana, Rob? Matidor. Berapa, Rob? Matidor. Ya boleh. Matidore tulisannya gitu. Tapi di sana banyak ini juga ya, petinju gitu segala macam kali ya. Oh iya. Iya kan? Petinju ada. Banyak ya di sana. Sasana. Sasana. Makanya bilang bikin sasana indie rock dong di sana. Oh, iya. Bisa tuh. Iya. Alternate volume 1, sasana indie rock. Wah, gitu. Itu keren sih, itu keren. Terus yang kedua sasana indie pop gitu. Iya, itu keren sih. Iya. Di sana ada kolektifan juga enggak, Bang? Touch. Misalnya kolektifan doang. Ada kolektifan juga nggak di sana di Ternate? Manager biasa, manager motor. Oh, sementara belum, cuman Kong ini kita anggap sebagai komunitas lah, manajemen baru. Komunitas ya jadinya ya. Oh bisa juga ya komunitas. santai dong. Tapi memang semuanya, Om, di Ternate ini bergeraknya secara kolektif. Iya. Karena kan kotanya kecil, 70 km. Dari ujung ke ujung 70 km. Iya, satu lingkaran kita kan tinggal di bawah kaki gunung api itu, Gunung Jamal Lama. Iya, benar. Dan itu pulau kan, karena pulau, ya jadi, gunung api itu jadi pulau. Iya, betul. Jadi kalau kita nggak kolektif kayaknya aneh aja. Iya. Karena kan kecil gitu ya. Iya, betul. Wah, salam deh sama anak-anak sana deh. Iya. Semoga segera ada Alternate itu ya. Iya. Tapi dia lagi di Bekasi, Bang. Harus, iya makanya dia lagi menimba ilmu, ntar dibawa ke sana. Oh, siap. Nanti balik lagi. Main-main ke sini, Bang. Main-main ke M-Block. Siap. Bikin apa kayak event gitu-gitu ya. Iya. Oh, iya. Kita cariin sponsor ya, kita cariin sponsor mungkin Jameson nanti ya, kita bisa bikin wah, Jameson di Ternate. Bang, dia mau nunjukin CD-nya. Ayo coba lihat. Coba boleh CD-nya. Wah, keren. Kong, ya. Itu artworkernya siapa yang bikin? Artworkernya ini siapa? Ada tempat namanya Ian. Dari Ternate juga? Dari Ternate juga semua nih, dari Ternate. Nanti saya main-main ke M-Block, saya bawa CD-nya om. Siap. Mas, eh bang, gak usah ke M-Block, ya. Datang ke Jalan Haji Ipin nomor 35. Haji Ipin Dalem? Haji Ipin Dalem nomor 35, ketemu namanya David Tarigan. Langsung. Datang aja ke kantor. Langsung, kantornya The Majors. Jalan Haji Ipin Dalam nomor 35 Pondok Labu. Ya, di Google aja. Di Google aja kali. Ketemu namanya Mas David Tarigan ya, oke? Lu googling David Tarigan aja ada alamat. Oke, kita dengerin kali Bang. Langsung dong. Ini dia. Rec Chamber lewat jam malam. Lewat jam malam. Menarik banget judulnya. Judul film nih ya. Iya, judul film. Yoi. Right Chamber dengan Lewat Jam Malam. Gila ngingetin gue sama band-band alternatif pop late 90s gitu ya. Exactly. That was, you know, the real alternative. The real alternative tuh, Right Chamber ya. Right banget alternatif ya. Untung bukan Cold Chamber. Wah. Kalau itu gimbal piercing di sini sama sini. Oh, itu pakai baju jaring-jaring gitu. Cold Chamber bisa jadi isi lah isi. Itu band zaman dulu. Untung Cold Chamber tuh band new metal sebelum Korn sebenarnya. Iya, persis. Yang udah kayak wah, itulah. Pokoknya itu bahasan beda lagi. Iya, untung juga bukan Bad teh. Bukan Bad Chamber, beda lagi. Baju ini masukin. Yeah. Gila ini. Okay. Indie pop de cafe. Tai di pop de cafe. DKP 1 ya. Kita lanjut kali ya. Lanjut. Ini lagu request dari ini ya. Robby Wahyudi Onggo ya. Ada siapa Rob? Ada Uber Hum. Uberhum, kenapa itu Rob Uberhum? Kenapa lu pilih ini Rob? Dari Lampung, kalau misalnya lihat di submitannya mereka tuh dia bilang dia ini unit crust punk atau hardcore punk, ya. Tapi fotonya tuh foto kayak nggak pernah lihat Ternsal aja lu Rob. Ini berarti dari Lampang dong ya, Lampang. Lampung. Dari Bandar Lampang nih. Bandar Lampang ya. Gila. Uberhem ya. Uberhem. Anjing. Gila judulnya serem banget nih. Apa sih judulnya? Teroris Cyborg. Cyborg. Ini mungkin membahas metaverse gitu, AI gitu, artificial intelligence enggak ya? Justru dia bahas tentang isu ekstremis agamis gitu. Oke, gue dong. Oh ini kayak judulnya kayak ya, lagu ini ekstremis agam. Mengangkat kisah dari salah satu teman kami yang selalu saja membandingkan baik dan buruk, haram dan kafir, dan merasa paling suci dari orang lain. Dan berusaha menjadi timbangan amal bagi orang lain. Woi. Gils. Tapi foto bandnya cakep sih. Iya, the pink kayak gitu. Yoi, boleh. Ini dia makanya. Sebenarnya kalau lihat statistiknya dari submission dari yang ada di Jameson Connect. Ya. Nomor 2 paling banyak tuh Bandar Lampung. Oh. Atau enggak Lampung. Jadi emang sebenarnya siapa di sana? Ya sini-sini aja. Sini-sini aja. Jakarta. Ya, nomor 2 Lampung ya. Maksudnya gini, maksud gue tuh Jakarta dan sekitarnya tuh udah pasti paling banyak. Udah pasti. Ya. Nomor 2 Lampung. Jadi Lampung tuh banyak banget variasi ekspresi musiknya gitu sebenarnya. Uh-huh. Ini salah satunya ya ini dia nih. Mungkin langsung aja kita denger kali ya. Oke. Okay. Rob, ya, sebutin Rob. Ini ada Uberhem judulnya Terrorist Cyborg. Sikat. Gawat, ini pendek ya? Pendek banget. Oh, kita ulang lagi aja kali lagi. Kita ulang. Ulang. Ini lagu atau apa ya? Ulang tiga kali bisa sih. Ulang. Oke, kita lihat lagi. Uberhem dengan Terrorist Cyborg. Bye. lagu 3 menit. Ini, Rob, ini foto bandnya kekinian, cuman approach musiknya agak street nih. Ini, agak street pasti gitu, klasik gitu. Vokal-vokalnya serak-serak yang musiknya ya udah the beat gitu, dengdang kedang dengdang. Iya, the beat. Kontra sosial. Enggak perlu pilih baru lagu 3 menit nih, 3 menit nih lagunya. Kami kontra sosial. Mengokupasi. Rosi bawah nih, Rosi bawah. Rosi bawah nih, Rosi bawah. Rosi bawah tanah ini. Iya. Tapi kalau kalau didengerin sambil ngemohok rambut, mohok rambutnya belum kelar, lagunya udah kelar ya. Iya. Iya. Makanya diulang tadi tuh. Iya, ini sebenarnya ini dari pandemi udah jelas. Mohok lagi. Ini zaman-zaman pandemi old school hardcore gitu-gitu tuh soundtrack cuci tangan. Soundtrack. Sambil ngitung. Iya. Karena 20 detik. Pas. Cepat. Wah, kalau lagi kelar, cuci tangannya kelar. Yoi. Harusnya kompilasi yang kemarin tuh keluar yang buat cuci tangan. Boleh. Tuh, isinya hardcore punk. Hardcore punk. Hardcore punk. Oh, iya. Pas. Harusnya pasti. Begitu. Pas. Bener juga. Cepet tuh, iya. Iya. Dan bukannya sekedar musiknya cepet, tapi juga pesannya banyak banget dalam dalam sekian detik gitu. Iya. Amarahnya. Kompak ya. Iya, jadi bisa menyalurkan amarah kan? Iya. Lo pikir gitu kan pandemi nggak buat kita emosional? Gila menarik banget. Tapi Lampung dulu ada dua episode lalu ada yang kayak semacam synthwave, new wave, gitu-gitu, elektronik, terus reggae dan reggae musik Jamaika. Gitu, iya. Sekarang ada kayak hardcore punk, Aceh tapi punk. Agak street punk gitu. Iya, ada yang psychedelic rock juga ada. Psychedelic juga. Blues rock juga Aceh punk nih ya. Aceh punk. Gila, lempang nih ya, lempang. Kita sudah mendengar pilihannya Robby, kita agak chill lagi nih. Chill lagi. Cilak. Kita ke Bekasi nih. Wah, ini dia nih. Bekasi nih. Bekasi yong. Bekasi yong. Doyan party nih pasti nih ya. Bandnya doyan party nih kayaknya nih. Oh iya. Doyan party apa doyan es krim? Ya. Enggak, kalau vanilla kan identik dengan yang standar. Itu gitu aja. Iya. Yeah. Seperti vanilla set. Tadi gue mau bahas itu cuma kayak. Jadi kayak vanilla party ya. Vanilla party ya. Pesta yang gitu-gitu aja. Iya. Tapi kan ya itu kan sebenarnya kan lo tau sebenarnya idealisme indie ya. Nilai-nilai indie ya gak sih? Yeah. Menjadi pengganti, menjadi ngerti gak nomor dua. Nomor dua ya udah. Menjadi suatu yang vanilla aja. Vanilla. Vanilla party. Tapi apakah benar vanilla party itu konsepnya seperti itu kita tanya langsung ke bandnya. Halo ada siapa aja nih? Ini lengkap nih ya? Enggak. Kurang satu. Wah, boleh perkenalkan dirinya satu-satu dulu. Anil, halo, Vanilla Party. Vanilla Party. Ali, Party Bekasion de Vanilla. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ada band Bekasi namanya Bonjour. Band Aceh, Vanilla Party. Ada siapa aja? Boleh. Aku Sibil, aku vokal sama gitar. Oke, ya. Sebelahnya? Ini ada Yudo. Yudo. Dia gitar. Sama ini ada Angga, drummer kita. Yang gak ada, bass. Yang gak ada, bass. Namanya Zul. Zul. Zul. Okay. Mungkin kenapa lagi, tuh? Zul lagi kemana tuh? Lagi ngisep-ngisep. Asep Zul mungkin nih. Asep Zul ya? Dia ngakunya sih lagi staycation sih dia ngakunya. Oh. Gak vanilla-vanilla amat dia itu, ternyata. Itu kode-kode seks bebas. Kode-kode seks bebas. Ternyata gak. Gimana nih? Kok saya beb ya? Lagi nongkrong di mana nih guys? Iya lagi di mana? Ini di tempatnya siapa? Kita lagi di kantor ini. Wih di kantor kan? Ini cuma di kantor berarti kalian tuh. Satu kantor ya? Iya kita ini salah satu kayak budak kantor Bekasi jadi satu gitu. Oh ini Bekasinya mana ya? Bekasinya mana ngomong-ngomong? Harapan Indah. HI. Setahu saya Harapan Indah adalah itu kota Bekasi bukan kabupaten ya. Benar. Iya, benar. Tapi Anda kalian menulisnya di sini Kabupaten Bekasi. Kabupaten. Iya, enggak apa-apa. Di sini juga ada Robongo ya, Pondok Gede Bekasi. Kabupaten tuh Cibitung, Cikarang tuh kabupaten. Nah, tapi menariknya Bang ngomong-ngomong Bekasi yang udah-udah kan ada The Trees and the Wall ya kan. Terus ada musik-musik yang gimana ya yang indie banget lah. Dia muncul nih kayak yang udah-udah waktu itu ada di edisi pertama Pop Punch ya. Iya. Ini ala-ala ya. Oh, okay. Makanya jadi Bekasi akhirnya muncul lagi dengan gue melihatnya genre-genre seperti ini muncul lagi gitu loh. kayak meneruskan meneruskan estafet estafet ya. Itu dia. Iya, dari kalau dilihat sih dari sebelumnya yang Bekasi itu rame sama punk, hardcore, metal gitu-gitu ya. Kita cobalah kita main yang nyantai-nyantai. Yeah. Hmm. Kita sih kosong kita isi. Bekasi emang kota santai banget sih. Nah, light, light back banget ya sih. Yeah. Namanya juga back itu kan light back, backnya Bekasi. Back ass. Cocok banget sama udara Bekasi sih. Iya. Cocok banget sama udara. Gue kayaknya pengen pindah deh Bekasi. Kita tuh teman sekolah SMA sih sebetulnya. Oh, oke. Okay. Berarti emang bukan band ketemu gede ya? Emang teman SMA. Ya. SMA di mana? SMA di mana? SMA di mana? Aduh. Yadika. Gimana ya? Yadika. Yadika. Yadika ya. Kalau disebutin juga enggak tahu bukan. Tamhar, tahu enggak? Namanya Tamhar. Oh, Tamhar itu di Harapan Baru ya? Taman Harapan. Taman Harapan. Iya kan? Iya, saya orang Bekasi juga ngomong-ngomong nih. The Hope ABCD ya, ABCD. Ya Hope Garden High kan? Hope Garden High. Yeah. Oh, di SMA ternyata dia terbentuknya nih. Terbentuknya dari SMA atau setelah SMA? Enggak, setelah kita oh, kayak setelah. Baru ya baru ngumpul lagi buat kayak ngeband tuh kayak satu tahun lalu mungkin gitu dari setelah lulus SMA tahun 2017. Oh, kenapa? Kayak meme Spider-Man ada tiga itu ya kayak Tamhar, ya, Tamhar, kayak Tamhar. Tamhar gitu. Ayo ngeband gitu. Kenapa kalian baru ngeband? SMA ngapain aja? Nah, itu. Iya, ngapain? Pasti gara-gara belajar pandemi lah, belajar. SMP, iya. SMA ngapain? Iya, gara-gara pandemi kayak pasti. Ngapain ya? Kita ngapain ya? Kayak ini oh, seru sih, terus okay, akhirnya okay. Yaudah jadi band, terus yaudah. Chemistry-nya dapet kebetulan. Waduh. Tapi blessing in disguise-nya pandemi tuh jadi banyak band tau sebenarnya. Iya pasti, banyak karya juga. Iya. Banyak eksperimen-eksperimen kreatif yang balik lagi. Yang tadinya mungkin orang lupa gitu karena gak punya waktu buat itu gitu. Iya, yeah, iya. Ini kalian pasti kan baru lulus, lalu tiba-tiba kerja, tiba-tiba ada pandemi gitu ya. Iya, benar. Ya pas banget sih, jadi kerjanya juga belum dalam-dalam gitu. Jadi kayak, udah ya sikat aja kita ngeband. Belum korporat-korporat banget ya. Belum yang kayak, anjing gue gak bisa... Latihan gak bisa nih. Belum marah-marah gitu loh. Belum konfliknya belum mendalam gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi memang... Makanya bisa ada waktu buat ngeband tuh karena belum... Kerjanya belum ribet-ribet amat lah. Mm. Masih kayak gitu doang. Banyak kosongnya malah gitu ya. Dan, tapi kalian masih dari waktu SMA udah sudah tahu sama tahu kalau kalian saling suka musik, pengen ngeband bareng segala macem dan... punya interest terhadap musik yang sama segala macam atau gimana? Enggak. Ini malah lucunya kita tuh... arah musiknya beda-beda, ngedengerinnya beda-beda banget. Hmm. Terus malah kita jadiin satu di Vanilla Party, malah kita jadiin satu gitu loh. Kita dengerinnya bener-bener beda ya. Sama yang dengerin Kopi Senja siapa yang dengerin? Coba yang Senja, aja. Kopi Senja ada. Yang lagi staycation tuh si basis kita. Kopi Senja ya. Tai, bener-bener anaknya gak ada. Dilempar. Kopi Senja, tai anjing. Play victim loh. Yang lain sukanya apa emang? Yang lain coba vokalisnya. Dengerinnya apa ya, yang sama sih yang di Vanilla Party yang slow-slow gitu. Iya apa tuh contohnya? Bedroom pop, indie pop, aku suka dengerin. Okay. Slow maksudnya slowcore. Apa nih? Galaxy 500 dong. Sebutin coba dong, band-nya siapa? Indo atau bebas. Indo, karena kita musik Indonesia selama ini. Gila. Garside, Bad Chambers. Oh Garside. Iya. Tangtung DKV. Dari Medan tuh, Garset dari Medan ya. Yeah. Kalau sebelahnya nih, yang belakang ah? Belateng ya. Ini ke arah progressive rock sih dulunya. Astagfirullah. Cukup mental ya. Kelihatan ya. Lo main instrumen apa? Kalau dulu gue mainnya drum. Sekarang gue disuruh main gitar sama anak-anaknya. Ikut aja jadinya. Ya soalnya kalau drummer dengerin progressive rock, kalau di band indie pop pasti, wah udah lo main gitar pasti jago gitu. Iya. Sikit padahal main rock. Iya. Ini paling jago di antara. Iya, progressive rock gimana. Ketahuan sih, dari gayanya udah ketahuan tuh. Kelihatan tuh. Iya kayak kelihatan. Gondrong ya kan. Proger banget nih, pasti koleksi kaset Yes-nya lengkap nih. Kalau sebelahnya nih yang baju hijau. Hijau. Biru. Oh biru ya? Banyakan band-band Indo sih. Apa tuh? Iya kayak apa? Dorok. Pijar atau misalnya yang dulu gue suka denger kayak disebutnya apa ya? Kreatif pop? Pop kreatif? Iya pop kreatif ya. Okay. Dengerin kayak Rafika Duri, Nia dan Yaki. Oh. Tersiksa okay. lagi ya jadinya. Di Harapan Indah tuh ada kolektifan juga gak? Pas di Harapan Indah kolektif ada sih kolektifan sih ada, tapi bro. Untuk skena musiknya masih ini sih masih jarang-jarang itu. Ada namanya Timeless gitu, Timeless Kolektif. Itu oh, timeless. Itu ngapain Timeless? Oh. Itu dia kebanyakan kolektifan ngumpulin kayak komunitas atau yang berhubungan dengan kopi-kopi. Oh, gitu. Kopi juga ya. Tetap kopi ya. Ya, mas seniman-seniman gitu. Tapi beberapa kali juga dibarengin sama dia ngundang kayak seniman-seniman juga sih. Kayak entah gambar atau musisi juga pernah dibawa sama dia. Modelnya kayak gitulah ya standarnya. Maksudnya kayak Karang Taruna kontemporer lah ya. Tapi gak ngumpul-ngumpul main judi kan ya? Kagak lah. Enggak sih, paling cuma kayak nonton bokep ya paling ya. Anjir, wah itu sih. Nonton bokep sendiri-sendiri gak sih enaknya? Kalau rame-rame aneh. Lo pakai apa VPN-nya? Tunnel bear. Twitter seru banget sih Twitter. Wah, Twitter parah ya sekarang ya. Lu pakai alter gitu kan? Lu pakai Opera browser aja, bro. Gila lu. Kalian dengerin musik alternatif, nyimak Twitter alter. Iya. Nah, ini gue mau nanya, gue juga kan maksudnya dari Bekasi gitu. Gue melihat kota Bekasi tuh dari dulu emang ada. Sebenarnya ada nggak ada harapan kotanya ada kotanya. ada kayak sekat gitu loh metal HC ada popang ya ada emo. Ini ada kancah sendiri kayak green green studio tuh begini gitu gitu bang nah gitu. Lo kan kalian nih ibaratnya band muncul di era pandemi ya gitu ketika misalkan disamakan dengan sama yang udah respon kalian gimana sih gitu kayak wah ini kayak si ini banget nih gitu loh. Kalau itu sih kita balikin lagi ke yang dengerin kita sih kayak persetan lah dia mau nganggep kita kayak gimana-gimananya. Tapi kalau pengkotak-kotakan gitu, kita sebelumnya terima kasih banget sih kayak kolektifan kayak Subnoise atau Kedubes gitu-gitu. Karena adanya mereka kan jadi kayak disatuin kan gak terlalu mengkotak-kotakan banget. Iya. Oke. Ya gitu paling. Terus Kedubes masih aktif tuh ya? Masih. Jarang. Kedubes tuh deket rumah gue. Oh, ini tetangga. Oh, gue kira, lo Jaksel gitu, Rob. Gue kira lo Jaksel Rose. Jaksel Rose. Tapi sama kolektif-kolektif lain kayak Subnoise atau Kedubes itu saling berjejaring ya? Iya. Kalian ya? Belum sih karena kita juga baru banget kan terjun di dunia ini karena baru banget jadi kita belum sih untuk ke sana tapi kita nggak menutup kemungkinan kalau ke depannya baby step ya one small step for mankind lah ya anjir. Nah jadi Vanilla Party sekarang lo kedepannya pengen ngapain maksudnya ini ada plan mau ya rilisan lain kah atau mau bikin album kah atau apa video klip kah. Labelnya siapa nih labelnya? Kita independen. Iya, kita enggak pakai label sama sekali. Tromagnon lagi nyari ini sih. Cocok sih entar boleh. Tromagnon mau kan nyari Tumbila juga nyari Tumbila. Tumbila. Tumbila siapa? Nyari ke Tumbila. Pasti. Jadi apa planning ke depannya nih? Buat single baru kah atau video klip atau apa? Kita ada single sama EP ya niatnya. Okay. Tapi kan sih kita tengah tahun insya Allah kita mau ngelempar single lagi, baru nanti kita mau lempar EP setelah itu. Ya, oke. Oke. Ini sih single yang mau dimainin namanya Joyous. Ini lagi ada skate gitu kan fotonya lagi. Main skate. Iya, main skate. Ada quad skate sama roller. Roller ya. Kenapa nih? Kita tuh kalau misalnya ngumpul nih. Nah, berawal dari kita nih ngumpul tuh seneng banget kayak satu hal-hal kecil tuh bikin kita seneng gitu kayak ngobrol aja kita seneng. Nah akhirnya gimana kalau kita bikin lagu hal yang kecil tapi bikin banget kita seneng. Jadi kayak kadang kan kita tuh ada tuh satu hari yang tiba-tiba bangun-bangun kayak bawaannya seneng aja makanya kita waduh nyikat apa tuh jamurnya kecil banget ya makanya Joyous ini tercipta. Anjay. Menikmati hal-hal kecil. Oh. Kecil tapi lama kan ya. Kecil tapi impact-nya gede. Iya. Oke. Teman main musik tuh itu studio ya atau teman main musik tuh kayak kolektif atau label? Ya, teman main musik itu studio dan apa kayak label itu dia kayak PH baru gitu. Oke. Buat TMM. Kita sempat recordnya kemarin di situ sih, terus baru ke pas produksi mixing mastering kita baru sama Alpha Flower Pit. Bintaro tuh ya. Bintaro Pre Tangsel. Oke. Sama ini tadi kayaknya belum sempat nanyain hal yang kita bahas ya, Vanilla Party itu kenapa sih namanya? Oh iya. Yeah. Kenapa tuh? Cukup Vanilla Party lagi. Emang suka vanilla semua kan? Aduh, basi banget. Ya makanya itu dia. Apa suka party? Apa suka iya, suka keseno party. Ya, Vanilla Party itu. Enggak. Kalau partinya benar kita suka party. Oke. Okay. Kabar-kabarin dong kalau party kita bareng. Tidak dong. Kalau party. Gue. Dulu ya. Vanilla Sex. Iya, Vanilla Sex ya standar. Oh, biasa. Enggak suka eksperimen, enggak suka eksperimen. Iya. Menarik ini. Oh, berarti tradisionalis juga di satu tradisionalis sisi. Tradisionalis ya. Oke. Okay. Kalian agak boring lu, ya. Lu sebagai orang Bekasi suka lu seksnya vanilla juga atau yang atau eksperimental ya, nih? Iya. Atau yang kayak BDSM gitu. Lu industrial lah. Wah, gila. Industrial sex lu ya. Beda-beda deh. Seks senyawa gitu. Berarti lu berarti senyawa, senyawa. Kalau industrial sex lu lagi seks dengerin AS. Senyawa. Dengerin ASMR ini ya, tukang bangunan hari Minggu gitu, lagi ngebor rumah. Motong ubin, gitu-gitu ya. Itu namanya jadi sek nyawa ya. Yoi. Sek nyawa. Oke lah. Kalau bergitar ya, kita dengerin kali ya. Kalau Bekasi gitu ya. Joyous ya. Oke, Vanilla Party, makasih ya. Udah ngobrol-ngobrol. Iya, yeah, Vanilla Party. Yeah, salam sehat selalu, party jangan lupa pakai masker. Yoi. Bye-bye. Itu masih ada ya. Vanilla Party. Joyous. Dengan Joyous. Joyous. Kalian semua masih mendengarkan Maju Skena Mundur Skena, Jameson Connect Indonesia, sharing session episode ketiga. So that's it. Kayak kode gitu. Tadi enggak gue tadi tadi gue cuman mikir kayak Joyous tuh enggak lucu gitu. Kata Jayus. Jayus. Yeah, tapi anyway, kalau lo dari tadi ada band-band seru yang diputar lagu-lagunya, terus kalau lo kalian synchronize fan bertanya-tanya, gimana sih caranya biar bisa diputar atau biar bisa diobrolin sama Jameson Connect Indonesia dan Maju Skena Mundur Skena. Lo masih punya kesempatan nih buat submit karya band lo ke www.jamesonconnects.id. Siapa tahu band lo yang terpilih, itu bakal dibikinin video klipnya. Sama ada tiga sutradara gacoan nih. Sayek ya. Yang, siapa aja tuh Miss? Yang pertama tuh ada Anggun Priambodo. Ini bukan Anggun Jasasmi ya. Oh, bukan ya. Gaun panggilannya. Gaun, Gaun ya. Anggun nih. Culap, culap. Pernah meraih penghargaan Best Director dari MTV Indonesia tahun 2003. Terus karyanya antara lain tuh bisa kita nikmati lewat video White Shoes. Terus Jason Ranti, ada Peter Pan, Mocha, The Adams, Club Actis, dan banyak lagi lainnya sih. Terus Anggun juga adalah salah satu sosok di balik serial Plain Song Live. Plain Song Live ya, yang di yang di apa sih? Yang ada di YouTube ya. Yang ada di YouTube. Mana? Yang kedua ini ada director bernama Justinus Kristianto, panggilannya Ius. Iya enggak? Ini anak filsafat nih dia sebenarnya. Cuman dia sama secara kolektif tergabung dalam gerombolan Struzzo yang sudah mengerjakan video yang saik-saik sih, ada Garhana, El Carmoya, Superfine, Muchos Libre, termasuk juga si ini. Siapa? Panturas ya waktu itu ya. Oh, okay, Bandung okay. Ya, kebanyakan dari... Iya, karena dia base-nya di Bandung. Base-nya di Bandung, oke, oh, oke. Okay, okay. Terus... Ada siapa lagi nih, Miss? Satu ada, lagi. Yang terakhir adalah Aditya Muhara, dia dari kolektif Berita Angkasa Studio, yang punya, dia karyanya tuh sendiri punya ciri khas yang punya alur cerita gitu ya, kayak film-film pendek. Hmm. Antara lain kita bisa menikmati video klip dari Kelompok Penerbangan Roket, Malik and the Essential, and Morat dan Kurosuke. Anjir. Terus Jameson Connect Indonesia ini udah di sesi 2, terus masih dengan kurator yang sama dari sesi dari minggu-minggu sebelumnya. Ada orang yang di samping kita nih, ada David Tarigan, ada Jimmy Multazam. Dan terakhir ada Gerald Word Genius. Gerald ya? Gerald. Ya, ya. Terus dengerin terus aja Jameson Connect Indonesia dan Maju Skena Mundur Skena sharing session. Edisi berikutnya itu 3 minggu lagi ya? 3 minggu lagi. Oh iya terakhir itu. Terakhir buat Jameson. Itu sharing session Jameson Connect Indonesia bareng Maju Skena Mundur Skena episode ke-4. Iya episode ke-4 nantinya. Dan tentu saja masih bareng sama Ibal, Miska, ada Sida, ada Robongo, dan gue juga sih pastinya. Dan itu semua hanya bisa didengarkan di Synchronize Radio. Musik Indonesia selamanya. Ini apa nih, masih ada lagu pilihan gak? Apa langsung kita... Kita akan ngobrol nih bang. Ngobselangs nih. Ini dari salah satu kota lahirnya salah satu atlet terbaik sepak bola Indonesia ya. Emang apa nih? Salatiga, Bambang Pamungkas. Ui, BP. BP dari Salatiga ya? Dari Salatiga, kita tanya aja betul apa enggak nih? Oke. Okay. Halo. Hai, ini dari... Udah ngantuk nih bang. Abis surfing ngantuk tuh. Blak. Aduh. Ada siapa ini? Ada siapa mas? Kita udah tergabung sama bintang Emon ya ini ya. Makanya gue bilang jangan ape. Bentot lu. Iya bintang Emon ya. Ini dengan siapa ini? Ada dengan siapa nih? Mas? Dengan siapa ini? Bintang Emon dari Salatiga. Iya. Nilainya 7 mulu nilainya. WKT ya. Ngapain lu Rob? Betul. Ini siapa mas? Ngawur tenan. Dari Black Swan Trio. Iya. Dengan mas siapa namanya? Dengan siapa? Gue mewakili Titus. Titus. Oh ini. Oh, berarti. Titus Bonai. Iya. Yeah. Dari Andreas Titus dari. Ketebak. Andreas Titus dari Black Swan Trio. Ini menarik banget nih. Black Swan Trio tuh trio ya pastinya. Pastilah ya. Black Swan Trio berlima gitu kan enggak. Jadi Black Swan Trio ini menariknya musiknya itu blues rock banget sih pas dengerin. Yoi. Nah, ini nih lu bisa ceritain enggak sedikit tentang Black Swan Trio? Gimana kiprah lo selama ini? Dan lu mainin blues rock di sana, kancahnya seperti apa? Iya, di Salatiga bluesnya gimana iya, sih? Iya, mesti ini ya kalau di lokal udah pasti lah blues rock tuh orang GBS pasti ya, ingat dengan GBS dan segala macam gitu. Sedikit ceritain dong, Tus, asik Tus. Tus, coba dong. Titus, Black Swan Trio. How's the blues going there, Titus? Yeah. Titus. Sebenarnya kalau gue ceritain awalnya, si Black Swan ini bukan orang Salatiga semua. Sama kayak kasusnya kayak Mary Jo tadi. Oh, band kampus. Lu kuliah yang, ya? Kuliah di ini ya? Apa betul, namanya? Betul. Di Sanatada, apa? Kok sama todar? Satya Wacana. Nah, Salatiga itu sebenarnya di apa ya? Kalau boleh bilang dihidupi dari satu kampus itu, kampus gede itu. Persis, ya. Dan orang-orang yang di sana itu mahasiswanya dari banyak wilayah sampai ada sebutannya Indonesia Mini kalau di sini. Nah, kebetulan gua dari Lampung, drummer gua dari Makassar. Basis gua baru orang asli sini. Itu. Nah, sebenarnya gua bawa blues rock itu justru dari scene Lampung karena banyak teman-teman gua yang main blues rock. Oh, lu berarti anak Lampung ya, itu sih. Gua Lampung. Lampung lagi. Ya, ya. Itu dia makanya. Mantap. 2015 baru di Salatiga. Nah, Black Swan aktifnya itu 2018. Oke. Udah 4 tahun nih. Ya. Nah, sebenarnya kalau di Black Swan itu enggak gimana ya? Banyak yang bilang blues rock. Cuma sebenarnya kalau didengerin lagi satu EP-nya itu ada beberapa punk-nya, ada yang ngitung juga drumnya. Oh, macam-macam loh. Itu balik ke personilnya lagi karena drummer gua nguliknya metro. Basis gua punk jazz gitu. Oh, variatif ya. Sempoa ya, suka gitu. Sempoa ya. Nah, tapi kalau di Salatiga sendiri ya, Salatiga sendiri kan memang salah satu kota pelajar ya, itu terkenal ya, masih pendatang banyak gara-gara Satya Wacana. Dari Indonesia Timur, dari mana pokoknya. Gue dulu taunya kayak misalkan orang-orang Indonesia Timur tuh biasanya masuk lewat Surabaya, terus sekolahnya kebagi dua tuh, sebagian ke Jogja, sebagian ke Salatiga. Itu gue setahu gue tuh kayak gitu tuh. Dan gue berapa kali pernah ke Salatiga, iseng aja backpacking gitu langsung. Sampai Salatiga tiba-tiba ada Katon manggung di ini di Satya Wacana. Anjir, tahun berapa tuh? 97 gitu. Jadi gue selalu inget Salatiga tuh, anjir ini hidup banget dari kampusnya gitu. Nah, penasaran sih sekarang, kalau sekarang itu kancah musiknya seperti apa gitu. Mungkin emang tetap aja dibikin dinamis gara-gara kancah kampus gitu ya. Maksudnya variasi musiknya juga kayak gimana di sana selain yang kalian gitu. Apakah ada grup-grup lain dengan musik yang menantang yang lain gitu? Kalau scene musiknya sih, sebenarnya setahu gua ya, hardcore yang paling konsisten kalau di sini. Oh iya? Sebenarnya dari hardcore yes. Thrash gitulah. Nah, 2017-18 itu baru ada beberapa band bawain musik lain. Jadi muncul-muncul. Nah, itu juga sebenarnya kayak side project gitu. Jadi kayak dia dulu punya band hardcore, bikin project baru. Yang apa, beda gitu. Ya. Nah, kalau gue analisa gembel sih, analisa gembel nih, sebenarnya itu terpengaruh dari Jogja, Solo, Semarang. Kalau musiknya ya kayak Jogja lagi rame nih, suges. Nah, ke bawah ke Salatiga, gitu-gitu. Okay. Salatiges ya jadinya ya? Salatiges. Gitu sih kalau scene musiknya. Oke. Misalkan acara kayak kalian sendiri Black Swan Trio udah dari sebelum pandemi berdiri atau jangan-jangan sama juga nih? 2018 ya? Dari 18. Oh, jadi memang udah aktif manggung-manggung pasti ya. Udah aktif. Nah, waktu itu ya sampai sekarang gitu, perkembangan panggung-panggungnya seperti apa? Apakah emang acara kayak kalian gitu lebih aktif di acara blues-bluesan gitu atau memang banyak juga acara yang musiknya lebih eklektik gitu yang ngundang kalian atau ada ya kolektif-kolektif yang bikin acara gitu. Tapi kan ya kolektif identik dengan lo ngerti lah maksudnya kayak musik yang indie rock atau punk rock atau apa segala macam. Jadi kalian gak pernah diajak gitu atau gimana gitu. Bisa jadi enggak bisa jadi seperti itu kan? Justru kalau kolektif di sini malah variatif band-nya. Kalau yang Black Swan sering ikut ya. Iya. Yeah. ya kayak satu panggung tuh ada reggae, ada yang blues rock, ada yang psychedelic rock, malah ada yang duo gitu. Oke. Macam-macam, ada yang folk, itu jadi satu. Yeah, yeah. Tapi kalau buat gigs segmentednya ada juga, hardcore punya gigs sendiri, terus metal punya gigs sendiri. Unit gigs darurat tuh kolektif mana tuh mas? Nah, unit gigs itu kolektif Salatiga juga. Nah, dia itu kayak enggak juga sih sebenarnya. Itu macam-macam tuh, Rob. Cuma macam-macam. Nah, yang uniknya sekarang itu kayak Salatiga jadi destinasi tour band Bandung, band Jakarta tour. Iya, iya, iya. Nah, mungkin itu juga jadi pengaruh sih. Waktu itu skandal sama Texpec Salatiga tuh seru tuh. Iya, mainnya di mana waktu itu? Venue-nya di tempat cuci mobil. Jadi kalau siang, kalau pagi sama siang itu tempat cuci mobil. Tapi jam 3 tutup. Abis itu jadi venue jadi aja. Jadi sesuatu lah. Karena di depannya ada kafe gitu tiba-tiba. Oh jadi kayak biasanya kalau disini. Ya venue pindah-pindah. Iya, iya. Di tempat susu pernah. Iya benar, tempat susu murni susu. Gitu. Iya. Unit gigs. Namanya juga unit gigs darurat ya. Tim darurat-darurat aja ya kalau ini. Ini kayak acara-acara street punk juga ya. Yoi. Mantap, mantap. Itu seru banget. Dan Blitz tour kemarin terakhir yang dikunjungin ke Salatiga. Zip juga ya? Si Zip Blitz ke Salatiga. Zip setelah Zip Blitz. Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus Gangga juga kayaknya bulan. Oh, Gangga. Anjir. Oh, yes. Oh, iya. Gangga sampai Gangga itu. Sampai Gangga yang mainstream solo. Juga ya? Mainstream juga main Mas ya. Mas Danto. Oh, Danto. Danto. Sisir Danto. Tanah. Sisir Tanah ya. Iya, gitu-gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay, besok okay. Soloensis kayaknya. Oh, iya dia bikin tuh ya Soloensis ya. Itu pasti band dari Jogja tuh ya Soloensis ya. Dari Solo. Bener ya? Enggak, bercanda. Teman-teman teman-teman band yang teman-teman yang masih ada di sini atau sinkronisator yang punya band coba tur ke Salatiga deh. Makanannya murah-murah. Gue kemarin makan soto satu porsi 5.000 gitu. Wah, sotonya. 6.000 apa 5.000 gitu. Ya. Soto isinya apa tuh? Ngaco banget. Enggak enak, enak. Oh, enak. Iya, yang bikin mahal tuh gorengannya karena gorengannya tuh murah. Tapi lu jadi pesan banyak gitu. Gorengan berapa? 20 gitu. Tapi murah karena wah gila masih ada harga segini nih soto nih gitu. Kayak itu gorengannya dibanding ya. Itu makan gorengan pakai soto itu. Iya, makan gorengan pakai soto di depan pasar tuh. Iya, pokoknya itulah. Oh, gue tahu tuh pasarnya tuh. Iya, yeah, ada juga. Pasar gede itu. Cuman apa dibilang bilangnya shopping ya? Apa sih kalau zaman dulu? Shopping. Dulu. Shopping, shopping. Iya kan benar kan? Yeah. Sekarang juga shopping. Oh, masih dipanggil shopping ya? Jadi setiap daerah di Jawa Tengah atau di Jogja, apapun yang pasar bilang shopping. Pasti kayak shopping, shopping. Oh, di shopping, shopping Mas. Apaan shopping kan gue udah bingung kan. Wah, shopping. Jangan-jangan jual alkohol nih, shopping-shopping gitu. Iya. Tapi ternyata ya pasar. Pasar. Minum shopping, shopping. Shopping dulu gue nih gitu. Mau minum shopping bareng-bareng maksudnya. Jadi gue pikir gitu dan, yeah. dan dikit-dikit kita beli apa sih legend tuh lewat-lewat legend, di jalan ya lewat-lewat di jalan. Gue dulu kan mau, oh ya bercanda udah minum legendnya kebanyakan kan. Wih legend nih tinggal tambahin muka Bob Marley lagi gini nih. Kayak Bob Marley legend tau gak sih? Iya. Anjing banget sih dulu. Ya minumnya minuman daerah kan jadi ya gitulah. Kebayangnya juga reggae. Reggae. Tapi seru sih Salatiga. Itu makanya gue gak pernah lupa. Seneng banget gue. Seru sih Salatiga emang. Oh, berarti dan lu... itu kaki gunung kan Salatiga tuh. Iya. Cenderung gunung. Dingin ya udaranya. Iya dingin di sini dingin. Yes. Cukup lah ya cukup. Dan nah gini. Lu di sana kan kuliah ya? Masih kuliah atau udah lulus? Iya. Masih kuliah gue. Oh masih apa, kuliah. Makanya masih ngeband. Semester? Ngeband Salatiga berarti masih. Semester segitulah. Segitu. Oh, berarti semester 2, semester 2. Semester 2 kalau tapi kalau bluesnya semester 10. 20. Mana sih? Situ sering nongol di Twitter loh padahal. Kalau kurikulum kalau band di kampus-kampus di Salatiga, band-bandnya biasanya bawain musik kayak gimana? Sekarang udah diverse atau mungkin masih yang old school banget gitu. Sekarang apa udah beda-beda aja dulu udah? Dulu beberapa acara kampus tuh didominasi band yang cover. Oh, okay. Laku lah. Biasanya yang di cover apa tuh? Muse? Tai, kenapa Muse? Enggak, band-band ya, top 40. Kenapa? Top 40. Top 40 ya? Wah, freeze ya barusan. Muse sekarang tapi sekarang 40. Udah mulai band kampus punya ciri khas sendiri lah. Akhirnya di acara fakultas apa, dia yang main. Oh, mulai rame sih, okay. Mulai macem-macem. Ya, ya, ya. Nah buat Black Swan Trio sebenarnya keren banget namanya sih. Gue seneng banget sama Black Swan Trio namanya. Nah terus lo rencananya ke depan ini mau ngapain? Maksudnya ada lo udah ngeluarin EP gitu ke depannya, apakah mau tetap punya materi baru yang bakal direkam dan menelurkan single baru atau full album atau gimana ke depannya? Dan sampai kapan tuh rencana lo? Belum mikir kali ya? Maksudnya lo kan dari Lampung gitu, apakah nanti lo lulus balik ke Lampung atau gimana gitu? Jadi Black Swan Trio-nya apakah masih bareng kan, belum tahu kan ya? Kalau sekarang sih iya sih. Sekarang masih workshop buat album sebenarnya udah dari setahun lalu atau 2 tahun ya? Karena fasenya Black Swan tuh sekarang lagi di pergantian personil drummer. Tapi harus tetap bertiga ya, biar trio ya. Ada beberapa materi. Kalau berempat tinggal ganti aja namanya. Last One Quartet, iya benar juga. Boleh juga. Iya, emang gitu biasanya. Iya. Berarti lo ya, berarti Black Swan itu. Black Swan tuh Titus ya berarti ya? Enggak juga. Jangan malu-malu dong, Tus. Kayaknya lo kalau foto di tengah mulu nih Titus nih. Kalau gue lihat-lihat ya. Lo foto di tengah mulu nih. Di konfront aja. Titus ya. Yeah. Enggak. Soalnya perhitungan bagi hasilnya sama, jadi belum gua. Oh, okay. udah menghasilkan ya? Kalau gua paling gede baru gua antar. Yeah. jangan gitu, selain musik, kamu stand up komedi juga kan? Angsa hitam nih, gawat nih. Titus Filemon Ibrani, Galatia Efesus. Oke. Oke, gitu terus makasih banget ya insight tentang scene Salatiga sekarang. Ya. Seru banget. Thank nanti kalau nih udah agak mereda nih kayaknya anak-anak nih pada main ke Salatiga, ntar kita bikin tour ke sana. Kalau bisa juga Jameson kita bikin gas. Salatiga. Ya. Boleh, gas. Nah, selama anak-anak kampus masih minum ya kita datang deh. Tapi tau-tau dia udah lulus bang, udah balik. Suruh balik lagi. Oh, iyalah, gila loh. Iya. Gas. Tapi emang sesuai dengan namanya Salatiga, pasti banyak trio di sana. Yeah. Oh, iya. Tiga ya? Ada tiga di Salatiga. Oke, okay, Tus. Thank you ya. Terima kasih, Tito. Salam buat yang lain ya. Ya, okay, salam sehat. Thank you. Oke, okay, kita dengerin aja nih. Dengerin tapi kita kayaknya sekalian pamitan dulu kali ya sama yang udah standby dari tadi. Ini udah band terakhir dan teman-teman yang udah standby dari tadi ada... Pian dari Mary Joe. Ada Titus dari Black Swan Trio. Ada Vanilla Party, lengkap tuh kurang minus satu doang. Lagi staycation. Terus ada Raj dari... Ray Chamber. Ada Plotar tadi, Plotar. Iya. Plotar dari... Ridwan, Plotar. Pangkalan Bun. Ada Raj tadi. Udah. Udah. Doyan banget. Ada Robby Wayudiongo. Dari mana tuh Robby? Dari tadi. Ada siapa lagi? Okay. Kayak ada yang belum disebut ya? Udah, semuanya. Oke, Raj ditunggu CD-nya ya. Ayo kita datang. Maksudnya ketemuan aku datang. Bawa moke mungkin ya. Jangan lupa alamatnya Om David. Iya, nanti DM aja Synchronis Radio ya. Iya. Oke. Okay. Sip. Vanilla Party kalau buka M-Block gak bisa tuh ketemu Ibal. Iya. Reunian atau Bekasi di Jaksel. Kagak ada anta. Lu sih pada. Males gue. Lu kagak pada kola. Labagin. Kita pamit ya Bang. Oke. Ini kita minggu... Tanggal 17 Maret. Iya, 17. Jangan lupa dengerin... Jameson Connects Indonesia featuring Maju Skena Mundur Skena. Ya, betul. Sharing session episode keempat. Hearing sessionnya kapan tuh? Iya, episode keempat. Oh, hearing sessionnya minggu depan. Minggu depan. Kalau salah tanggal 17 nanti kita cek aja. Stand by buat kalian. Di The Major Track. Siapa tahu tembus. Iya, enggak ada yang tahu ya. Enggak ada yang tahu. Tapi yang udah-udah biasanya nih kalau dipilih ini tembus nih. Pocokan. Ada video klip. Iya. Sama Jameson. Kita harus pamit ya. Pamit karena udah jam 9:15. Wah. Besok sudah hari Jumat. Ya gimana sih hari Jumat adalah hari apa? Jumat adalah hari libur. Hari istirahat. Yeah. Miska. Apa? Mau pamit? Hari skateboarding yeah. Hari Jumat ya. Besok iya main skate pasti lah ya. Pokoknya teman-teman semuanya sehat selalu ya. Sehat semua. Baik, terima kasih atas waktunya. Banyak. Dan ini persembahan terakhir. Wah, dari Black Swan Trio dengan Otak Kiri Udang. Dah. Kaum proletar, tanpa belajar aku ingin